Sudah dapat buku? Belum. Baik, Mas boleh pinjam satu bukunya? Baik. Pertanyaan saya bukan empatnya, apa saja yang empat itu? Wajah, tangan sampai siku, tiga, membasuh kepala, oke, membasuh, terus keempat, kaki sampai mata kaki, masya Allah. Ini empat betul, tapi ada satu yang kurang tepat. Kepala itu bukan membasuh, tapi mengusap. Ya, ditahan sebentar ya. Baik. Baik. Lihat sini. Saat membasuh wajah, faghsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Baik, wujuhakum. Wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai siku. Ingat bukan siku ke tangan ya. Ingat, ada yang mengatakan ini ke sini tapi saya kira kurang tepat. Karena nanti ada makna dari wudu ini ada artinya. Yang benar dibasuh dari tangan ke siku. Di tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Bukan dibuka kerannya, dibeginikan, bukan. Ambil airnya dari sini ke sini. Nanti ada maknanya, nanti mungkin lain waktulah kita bahas lebih dalam lagi. Ini ada artinya dan indah sekali. Indah sekali. Orang yang benar wudunya, maka tangannya tidak akan menyentuh maksiat dalam kehidupan. Nah yang paling menarik ketika menyebutkan mengusap kepala bukan rambut. Kepala bukan rambut, itu masaha terus pakai ba. Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi pakai ba. Yang menarik, kenapa menggunakan ba di situ? Dari 14 makna di sini teman-teman sekalian, ternyata ada yang sangat luar biasa. Ba di situ pertama kata Imam Malik fungsinya istighraq. Istighraq itu seluruhnya. Jadi kalau Anda mengusap kepala, indahnya kepala bukan rambut. Itulah hebatnya Al-Quran, diksinya tepat sekali. Kalau disebutkan rambut, oh celaka yang tidak punya rambut, apa yang mau dibasuh? Ya? Tapi di sini kepala, dan bagaimana mengusapnya? Kalau Anda sehat, bagus, usap dari depan ke belakang semuanya. Balikan lagi. Tapi yang kedua, ada yang disebut at-tab'id ma'at-tahdid. Sebagian, tapi ada batasnya. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, batasnya di mana? Di ubun-ubun di sini. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, ingin mengusap kepala, misal, mohon izin, ada batasan misalnya, ibu, misal, ingin mengusap kepala tapi nggak bisa lepas kerudung. Nggak harus dilepas. Sudah. Nggak pakai, oh, nggak usah dilepas. Ya, tinggal ambil airnya, tumpahkan dulu, dan usap sampai ke sini. Selesai. Beres. Kalau di sini takut terbuka juga, gampang. Bagian ketiga. At-tab'id min duni tahdid. Yang penting sebagian dari kepala tanpa batas. Ini kepala bukan? Kepala, ini kepala, ini kepala. Jadi kalau Anda sulit kemudian, atau Anda ada yang luka di kepalanya, jangan jadi alasan nggak bisa basuh kepala. Yang luka di sini, ini kan bisa dibasuh, diusap. Ini bisa diusap, gak ada masalah. Hebat pak, orang kita yang menganalisis itu, orang Indonesia, dapat PhD S3 di Al-Azhar, hanya membahas satu huruf, huruf ba. Dapat S3, dapat dokter. Ayo belum mas, ada huruf ta, huruf fa, huruf jim, huruf a sampai ya tuh. Kalau mau silahkan. Ya, itu cukup luar biasa ya, bahasan itu. Masih sekolah kan, afan. Nah ini sekarang, ba di sini apa nih? Bihablillah, karena pakai ba. Mudah bagi Allah mengatakan gini, wa'tasimu hablillah atau fi hablillah atau ala hablillah. Kenapa menggunakan ba di sini? Ba di sini salah satunya adalah fungsinya ilsaq namanya, al-ilsaq. Ingat baik-baik ya, karena akan ditanyakan. Tahu lem? Lem? Baik, apa fungsinya lem? Perekatnya. Nah, dalam bahasa Arab lem itu disebut dengan lisaq namanya, lisaqun. Ada bahaja ila lisaq. Saya pengen beli lem atau saya butuh lem. Nah, kalau ditambahkan hamzah di depannya di ilsaq artinya mengelem sesuatu. Alsaqa yulsiku, merekatkan sesuatu. Lihat baik-baik. Kata Allah, kalau Anda ingin membebaskan diri dari sifat yang kotor, yang tidak baik, yang dengan itu menghadirkan persatuan, maka Anda perlu merekatkan diri. Jangan pisah. Ini kalau di lem nempel begini terus. Ya, enggak terpisah. Kalau bisa Anda pun nempel tuh, jangan pisah. Dengan apa? Hablillah, dengan tali Allah. Hablullah yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran, tali itu kan penghubung. Ya, sini pakai tali, sana pakai tali. Kemarin ada sahabat kami mengirimkan satu video, saya diam beberapa detik melihat itu, Masya Allah. Jadi di Mesir, di Egypt itu, ada seorang buta. Sudah 50-60 tahun, Pak. Ya kehilangan matanya, buta permanen. Tapi tidak ingin kehilangan momentum ke masjid, Pak. Apa yang dia lakukan? Dia membuat tali, menyusun dari rumahnya, itu ditarik sampai ke masjid, Pak. Minta bantuan kepada orang yang melihat. Sampai ke tiang masjid. Itu setiap dia mau ke masjid, dia urutkan talinya, dia pegang. Terus sampai nyambung ke masjid. Anda bisa kebayang gak ada orang buta sampai menyusun tali dibantu kawannya supaya pengen ke masjid. Saking inginnya ke masjid, dia bikin tali supaya mengantarkan ke masjid. Maka bertakwalah Anda yang melihat, yang matanya masih sehat, masih awas, mohon maaf, kakinya masih sehat, itu akan ditanya oleh Allah. Semua akan ditanya. Quran surah 17 ayat 36. Ya, kipas angin gak akan ditanya, tapi kita akan ditanya. Kita akan ditanya, ya yang membeli kipas anginnya, yang merencanakannya, kenapa tidak berfungsi misalnya gitu kan? Dan seterusnya. Di dunia, tapi di akhirat bukan itu poinnya. Nah, lihat sini. Ba'nya ini, ilsaq, sesuatu yang rekat. Kalau Anda ingin bersatu dengan kuat, maka kata Allah, kalau ingin menepikan sifat-sifat kotor, memunculkan nilai persatuan, hal pertama yang harus Anda lakukan, Anda harus dekat dengan tali penghubung. Apa penghubung antara Anda dengan Allah? Tidak ada lain kecuali kalamullah. Kalamullah. Ibu ingin terhubung dengan anak, dulu belum ada SMS, telepon, dulu kirim surat. Surat itu yang menghubungkan Anda dengan anak Anda. Demikian sekarang komunikasi terhubung. Anda ingin berkomunikasi dengan Allah, baca surat-surat Allah. Surat-suratnya dalam bentuk ayatnya. Ada surat Ali Imran, sebelumnya Al-Baqarah, sebelumnya Al-Fatihah, setelah itu nanti ada An-Nisa. Baca surat-suratnya. Di situ ada pedomannya, di situ ada bimbingannya, dan di situ ada ketentuannya. Anda pegang erat itu, lekatkan dalam jiwa Anda, maka sifat kotornya hilang, terjaga dari hal-hal yang buruk, dan potensi besar untuk menyatu dengan yang lainnya itu terwujud dengan luar biasa. Sekarang mari kita buktikan. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Bisa dipahami ini? Nah, kalau sudah paham, Ahmad insya Allah menunaikan tugasnya. Jazakallah khair Ahmad. Pelan-pelan Ahmad, ya. Tekanannya jangan terlalu tinggi sebelah kanan. Supaya tidak bergoyang bawahnya. Sebab gaya fisika, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Tenaga terlampau kuat, dorongan kuat, dari sana responnya agak beda. Gitu, ya. Jazakallah khair. Ahmad, mudah-mudahan jadi profesor, insya Allah. Baik. Setelah menikah sama dia. Alhamdulillah. Ya, cukup. Mirsa, ini Ahmad. Ini konsisten dari awal pengajian sampai dengan hari ini. Semoga Allah merahmati Ahmad. Cita-citanya menjadi profesor. Saya ingin memberikan pesan kepada siapapun yang terkait dengan aspek keilmuan Ahmad. Semoga Anda bisa membantu Ahmad, diskusi dengan Ahmad, dan mudah-mudahan jadi profesor muslim yang terbaik insya Allah. Ya. Dan tidak lupa mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang terbaik. Ya, sampai ke surganya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari. Oh, Ahmad, luar biasa Ahmad. Oke. Tadi apa yang disebut dengan hablullah? Mesti ingat? Tali, oke. Okay. Apa talinya? Al-Quran. Kalau Anda ingin terhubung dengan Allah, maka Anda mesti dekat dengan Al-Quran. Oke. Okay. Itulah sebabnya bekal pertama yang diberikan kepada Nabi ketika diutus jadi Rasul, itu Al-Quran. Dan saya pernah sering terangkan di awal jumpa kita, sampai terakhir kemarin, bahwa Al-Quran bukan diturunkan di Romawi yang sudah kuat, bukan di Persia, tapi diturunkan di satu tempat yang sifat keadaannya diberi nama dengan jahiliyah. Dan di antara sifat jahiliyah itu senang berpecah belah. Pecah sampai yang perpecahan, ada Aus, ada Khazraj, tidak pernah bersatu. Hebatnya teman-teman sekalian, begitu diturunkan Al-Quran, yang terpecah itu tiba-tiba menyatu. Dan yang dilakukan pertama kali oleh Nabi ketika hadir di Madinah, maka Nabi menyatukan, lihat baik-baik, ada muhajirin, pencek. Itu luar biasa. Ya, makanya sempat ada yang mengadukan, aduh ini kok masuknya hari Jumat kok masih masuknya malas dan sebagainya. Kata Pak JK waktu masih Ketua Dewan Masjid Indonesia, oh jangan Pak, katanya jangan, tetap saja seperti itu. Baik, itu luar biasa. Makanya kecenderungan persatuan itu, mohon maaf, walaupun Anda mengatakan ayo bersatu bersatu, tapi ada niat yang tidak baik di sini, itu yang memecah belah dalam persatuan. Ajarkan pada kalian ayat-ayat kami. Saya sudah sampaikan pada Anda makna tilawah. Tala yatlu. Bukan yakra, tapi yatlu. Memahamkan, mengajarkan. Ayatina, yang dimaksud ayat Al-Quran. Karena itu isi Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Ayat-ayat kami. Dikatakan yang seperti itu bukan ajaran Quran yang benar. Jelas ya? Apalagi ketika Anda belajar Quran, isinya menjauhkan Anda dari Allah. Pasti ada yang salah. Belajar Quran, dipotong ayatnya. Semua agama. Ada ayat, Anda enggak bisa memahami kalau enggak dijelaskan oleh Nabi. Ayat salat turun, Quran surah 2 ayat 43, wa aqimus salat. Ayo tunaikan salat. Anda bertanya bagaimana cara salat? Turun hadis menjelaskan begini caranya. Ada ayat tentang lisan turun. Quran surah akan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan hadis namanya. Setelah keterangan ini muncul, wal hikmah, hikmah muncul, bijak dia. Wisdom. Mohon maaf, orang belajar Quran, belajar hadis kehidupan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan pada kalian apa yang belum kita ketahui. Teman-teman sekalian, Nabi mengajarkan ini dan sungguh kami telah tetapkan bagi kalian di kalau teladan itu jadi ada uswah, ada qudwah, itu berbeda. Ada qudwah. Oke. Ada uswah. menular. Misal, ada orang jujur, jujur saja, tapi kurang sabaran. Jujur memang, tapi gak sabar. Ya. Gajian, jujur, gak pernah di otak-atik sesuai dengan porsinya, tapi gak sabaran, telat dikit, marah, dan sebagainya. Ya. Dalam bacaan Al-Quran, tapi bisa dibaca dalam tafsir. Ada empat. Ya, misal, Anda kan baca Quran misalnya, wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Nah, ada suku-suku di Arab yang kalau mengucapkan A, enggak bisa. Kalau dibilang A, dia E. E, susah. Mau dipaksa sampai kiamat, enggak bisa. A, E, A, E, A, E, A, A. Ane, ane, ente, ente. Mungkin Betawi belajarnya dari sana sebagian deh. Tapi ada apa? Itu ada sebagian sebagian sama orang Medan misalnya kan maknanya sama cuman cara bacanya beda. Sepeda sepeda, cicahum cicahum, ya. Nah, itu tapi maknanya sama, artinya sama, cuman cara bacanya berbeda. Ya, nanti saya turunkan di beberapa bagian setelah masuk pada intinya. Kita belum masuk. Nah, sekarang turunkan ke sini, uswah bisa dibaca dua. Bisa uswah, bisa iswah. I. Di riwayat Warsh dan Qalun bacaannya pakai i. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hafaz dari Asim. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Iswatun hasanah. I. Riwayat dari Qalun dan Warsh dari Imam Nafi'. Imam Nafi' itu Masya Allah pembaca Al-Quran. Mungkin dari Madinah. Kalau yang dari Madinah terbayang tinggi atau kecil? Tinggi. Besar atau kecil? Besar. Putih atau hitam? Putih, Masya Allah. Ini badannya tinggi, orangnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting. Dan luar biasa. Allah muliakan. Tidak terletak kepada fisikal. Jangan nilai seperti itu. Jadi kalau beliau bicara, itu beliau pertama disebut punya kekurangan. Maaf, pendengarannya agak kurang. Tapi kalau melihat muridnya telak ke Quran dari gerakan bibirnya sudah paham ini salah, ini benar. Dan yang kedua, kalau beliau bicara selalu keluar bau harum di mulutnya. Imam Nafi'. Iswah itu menunjukkan harakat kasrah. Saya terangkan kemarin, sesuatu yang pecah, kecil. Kecil-kecil. Uswah menunjuk pada sesuatu yang besar, tinggi, rafa, tinggi, besar, banyak. Kenapa bisa dibaca dua riwayat? Perhatikan maknanya. Iswah, uswah. Ingin menunjukkan pesan yang dari Nabi itu kalau mengajarkan nilai Quran, jangankan yang kecil-kecilnya, maaf, jangankan ingin mengikuti yang tinggi-tingginya, yang sulit diikuti, yang tahajudnya satu rakaat 100 ayat, kadang-kadang 5 juz 4 halaman, yang kecil-kecilnya pun jadi teladan. Senyumnya Nabi jadi teladan, jalannya Nabi jadi teladan, menengoknya Nabi jadi teladan. Dan hebatnya, kalau Anda mengikuti Nabi dalam kehidupan, maka Anda pun otomatis akan jadi teladan di zaman itu. Percaya silakan. Nabi meninggal, Abu Bakar hidup, Abu Bakar jadi teladan. Abu Bakar meninggal, Umar jadi teladan, Uthman teladan, kemudian setelahnya Ali teladan, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sahabat meninggal, tabi'in jadi teladan. Setelahnya, silahkan cek, ada enggak di sini yang pernah bertemu dengan Imam Syafi'i? Tidak ada, tapi kita masih kenal, kita teladani kebaikannya, ya ajarannya masih ada, tuntunan dari nabinya masih ada, luar biasa. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semuanya muncul seluruhnya. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik, ketika ajaran nabi ini, kemudian kita ikuti, atas perintah Al-Quran surah ketiga ayat ke-31 ini, maka cinta Allah akan dilekatkan kepada orangnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian memang serius mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Ini. Dari bangun tidur sampai tidur. Anda bangun tidur, duduk dulu, Semua dari Nabi, ke toilet ikuti caranya, makan ikuti caranya. Maka ketika Anda kerjakan itu semua, catat baik-baik. Satu, yuhibbukumullah, Allah akan cintai Anda dan otomatis Anda akan berubah jadi pribadi yang lebih baik. Otomatis. Nah, kalau ini tuntunan hadis ini Al-Quran jelas, diterangkan lewat hadis. Kalau ini dipraktikkan dalam kehidupan, maka berubah istilahnya dari hadis jadi sunnah namanya. Sunnah. Jadi jalan hidup. Kita agak pelan-pelan ya. Tahan sebentar, saya selesaikan dulu. Baik, pedomannya disebut apa tadi? Quran. Penjelasannya disebut apa? Hadis. Kalau penjelasan diikuti jadi jalan hidup disebut apa? Sunnah. Maka muncul istilah Quran dan sunnah. Jelas ya? Quran pedomannya, sunnah untuk jalan kehidupannya. Di Quran begini, dijelaskan oleh Nabi. Dipraktikkan oleh kita, sunnah namanya. Paham? Nah, Quran dan sunnah inilah kemudian diajarkan oleh Nabi SAW kepada pertama sahabat. Ini di sini saya akan ajarkan inti kepada nilai-nilai persatuannya. Fokus ya. Al-Quran plus sunnah. Ini diajarkan pada sahabat. Sahabat meninggal nanti ada tabi'in. Setelah ini sampai ke kita di sini. Yuk, fokus ya. Kita ambil per kasus untuk contoh. Terapannya fikih yang tadi sebagian sudah kita tuliskan. Oke, sekarang lihat. Pedomannya Quran Sunnah diajarkan pada kalangan para sahabat. Sahabat itu, definisi paling mudahnya, orang yang hidup di zaman Nabi, satu. Melihat Nabi, dua, atau bertemu dengan Nabi. Tiga, beriman pada Nabi sampai wafat. Tiga ini harus ada. Satu di antara tiga hilang, tidak disebut sahabat. Hidup di zaman Nabi, melihat Nabi atau bertemu Nabi. Yang ketiga, beriman pada Nabi sampai wafat. Jelas? Kita beriman pada Nabi, tapi tidak hidup di zaman Nabi. Kita bukan sahabat. Ada yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak melihat Nabi. Walaupun beriman pada Nabi sampai meninggal. Contoh, Uwais Al-Qarni. Itu tidak disebut dengan sahabat. Ada yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi tidak beriman pada Nabi. Siapa di antaranya? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya. Ada yang hidup di masa Nabi, maaf, melihat Nabi, beriman pada Nabi, tapi munafik dalam hidupnya. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak disebut dengan sahabat. Jelas ya? Baik. Nah, Nabi saat mengajarkan pada sahabat Al-Quran dengan sunnah, perhatikan baik-baik, disinilah Anda mesti memahami. Satu, saya ambil fikih dulu. Nabi ajarkan tentang ibadah. Dalam hal ibadah ini, perhatikan baik-baik, ada yang diajarkan oleh Nabi satu cara saja, satu dalil, satu cara. Awas, kita mulai praktek ya, hati-hati. Dua, beragam dalil dan banyak cara, lebih dari satu. Awas, awas, kita mulai masuk kasus nih. Kasus fikih, fikihnya fikih ibadah. Pedomannya Al-Quran. Seharusnya dengan Al-Quran itu ada persatuan. Zaman Nabi turun Quran bersatu. Ibadahnya enak. Kan? Kemudian sunnahnya juga nyaman. Kenapa setelah zaman Nabi ada perpecahan? Karena urusan masalah teknis ibadah. Apa masalahnya? Yuk kita urai. Satu. Lihat baik-baik. Cara mengajarkan ibadah, baik dalil di Quran ataupun hadis. Satu, ada yang satu dalil, satu cara. Maka ketentuannya, kalau ada tuntunan dalam ibadah, dalilnya cuma satu, dan caranya pun hanya satu, maka ini dipandang seluruh umat Islam mampu mengerjakannya. Dan dilarang Anda untuk kreatif mencari cara dengan dalil yang lain. Jadi gak usah banyak inisiatif, kreatif kerjain yang lain. Tidak. Contoh. Tahan sebentar. Anda mau takbir ya? Lihat sini, takbir dalam sholat. Ini sederhana ya, ini ada maknanya. Angkat tangan sejajar dengan bahu. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Alhamdulillah. Ahmad boleh minta bantuan? Ya. Ahmad. Boleh? Ah. Supaya maksud saya suara teman-teman yang menyimak juga di layar kaca di akhir TV bisa mendengar juga suaranya. Baik, tahan sebentar, lihat sini. Takbir ya. Satu gini. Sejajar dengan bahu. Bisa di sini. Hadwa mankibaihi atau nanti di sini di An-Nasa'i nanti ada ya. Di sini. Tapi poinnya adalah lihat baik-baik ketika Anda mengangkat fokus, maka kata Nabi langsung letakkan. An-Nasa'i nomor hadis 886. Fawada'a yadahul yumna 'alal yusra. Letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Dilangsung. Jadi begitu mengangkat, langsungkan. Allah fayaqulu Abu Dawud dengan hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Angkat Allahu Akbar. Antara ngangkat dengan nutup itu cuma satu dalil, satu cara. Jadi kalau Anda menemukan yang seperti ini, satu dalilnya, angkat, tutup, satu caranya, enggak ada yang lain, itu artinya semua orang Islam dipandang mampu mengerjakannya. Karena itu Anda tidak perlu kreatif mencari cara yang lain atau mencari dalil lain untuk membenarkan apa yang tidak ada. Saya mohon izin, saya tidak bermaksud menyalahkan. Ya, saya tidak terbiasa menyalahkan. Ya, tapi saya barangkali sekedar mencari. Saya belum pernah menemukan. Ya, dari pencarian saya misalnya, ada yang menyaksikan ketika takbir, maaf, Ustaz, gak enak lah. Masa tangan kiri duluan gak sopan sama Allah. Saya pengennya kanan duluan baru kiri. Makanya ketika mengangkat, Allah, kanan masuk, kiri ke sini tutup. Ah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kaki naik dikit. Misal. Ah, yang seperti itu, mohon izin, saya belum menemukan. Diangkat Allah, putar, kemudian tutup. Itu saya belum menemukan. Ya, kami ada koleksi beberapa kitab hadis. Itu kami tidak temukan itu. Bahkan, maaf ya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya hadis ini, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya. Dan pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini karena saking jelasnya. Karena itu kalau yang seperti ini, satu cara, satu contoh, jelas, tidak usah mencari yang lain. Paham sampai sini? Taib. Dua, ini yang sering banyak memancing perseteruan. Nanti yang ini banyak nih, kayak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang gerak cuman kepalanya. Nah, ada yang gerak dengan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal, ya, misal. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi ini pun tidak saya temukan. Mungkin karena kekurang pahaman saya atau kesedikitnya informasi yang saya dapatkan. Ya. Saya ada 1235 kitab hadis. Kemudian ketika dicari enggak ditemukan dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu yang jadi masalah. Baik. Terus. Ah, ini yang kedua. Ada beragam dalil dan beragam cara. Biasanya ada empat jenis. Empat jenis. Satu. Dalil dan contohnya jelas. Awas, ini prinsip ya, ini dasarnya. Anda paham dasarnya, Anda bisa praktekkan dengan contoh-contoh berbeda. Satu, contoh dan dalilnya jelas. Dua, contohnya sementara, dalilnya ada. Dalil jelas, contoh sementara. Sementara itu, Nabi tidak mengerjakan lagi setelah itu. Jadi, Nabi sampaikan dalilnya, kemudian dipraktekkan, setelah itu tidak mengerjakan lagi. Atau nanti sahabat yang lain mengatakan Nabi mengerjakan, sebagian mengatakan tidak meneruskan. Ketiga, dalil ada, contoh tidak ada. Dalil ada, contoh tidak ada. Yang keempat, dalilnya samar, tidak langsung nyata. Dalilnya samar dan contoh tidak ada. Satu, dalil ada, contoh ada jelas. Dua, dalil ada, contoh sementara. Tiga, dalil ada, contohnya tidak ada. Yang keempat, dalilnya samar, tidak langsung jelas, contohnya tidak ada. Sepanjang ada empat kriteria ini, maka itu adalah kebolehan dan kemudahan untuk mengerjakannya. Masih boleh. Di luar empat ini, itu yang disebut bid'ah namanya. Di luar empat ini, itu yang disebut bid'ah. Sudah? Ini apa maksudnya 10 menit lagi? 10 menit lagi Ustaz minum dulu supaya tidak terlampau haus. Hari ini saya bikin aturan sendiri. Oke ya? Saya teruskan dulu, panitia enggak usah repot ya. Nanti saya berikan waktu insyaallah. Time. Sepakat? Kalau tidak sepakat saya pulang. Baik. Sudah. Ah, sekarang kita ambil contoh. Satu. yang dalilnya jelas, contohnya jelas. Baik, dalam hal sholat. Dalam hal sholat, Anda jangan duga bahwa semua cuma satu dalil, tidak. Ada beberapa dalil yang jadi keanekaragaman. Bahkan ada yang bacaan, ada yang gerakan. Contoh bacaan. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 70 hadis. 70 hadis. 70 hadis ini semua dari Nabi. Saat Nabi mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan Al-Fatihah, Nabi mencontohkan 4 cara. Ada pertama dibaca dengan keras, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Keras. Ada yang kedua sir, sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Ah, kalau sudah silent sir, yang dengar cuma Anda. Ya, jangan diperdengarkan pada orang. Ah, ini ingin diperdengarkan, saya sir bismillahnya. Tapi diperdengarkan bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu sama saja jahr. Kenapa enggak dibaca kencang sekalian? Ya, tayyib. Ada yang ketiga tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak dibaca sama sekali. Yang keempat, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Misal, subuh salat 2 rakaat. Rakaat pertama dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rakaat kedua enggak dibaca lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Misal, 4 cara. Empat-empatnya ada petunjuknya dari Nabi berdasar kisah-kisah yang turun dengan hadis-hadis yang disampaikan. Dan uniknya, Nabi kadang membaca bismillah dijaharkan. Kadang-kadang beliau sirkan. Kadang-kadang enggak dibaca sama sekali. Ada kalanya kata Abu Hurairah, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Teman-teman, Anda tahu apa yang terjadi? Ketika Nabi bacakan ini semua di kalangan sahabat, enggak ada yang protes. Biasa saja. Asalnya saat baca Al-Fatihah, itu Alhamdulillahirrabbilalamin sampai akhir. Ibnu Abbas bertanya radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Rasulullah, apa tidak diturunkan satu pemisah di Quran supaya orang bisa bedakan ini satu surah, ini surahnya beda, ini ayat yang beda. Khawatirnya kalau tidak ada pemisah, orang akan menduga satu surat dengan yang lainnya itu bersambung. Dulu belum ada pemisah bu, pak, di mushaf itu antara Al-Ikhlas dengan Al-Falaq nyambung, Al-Falaq dengan An-Nas itu tersambung. Di mana jejak pemisahnya? Karena tidak semua orang bisa hafal Quran kemudian hari. Apa yang terjadi? Walaupun Allah mudahkan, ada sementara yang tidak mengambil kemudahan itu. Yang terjadi kemudian karena pertanyaan itu, turunlah kemudian satu ayat khusus disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun ayat itu, maka Nabi membaca kadang-kadang dijaharkan bismillahnya dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan alhamdulillahnya. Kadang-kadang di kalangan tertentu disirkan bismillahnya. Kadang-kadang di kalangan awal yang tidak dibaca bismillah, beliau tidak baca sama sekali. Kadang dibaca, kadang tidak. Dan hebatnya, sejak peristiwa itu, 4 dengan cara dibaca ini, 70 hadis ada, tidak ada satupun yang mengatakan perpecahan ataupun menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tidak nih, yang benar kami nih, kami yang pertama kali menerima tanpa bismillah. Enggak nih, yang benar kami yang bismillah dijaharkan, itu yang paling update. Oh, ya bisa. Enggak ada, semuanya, semua rukun bagus, baik. Kenapa? Karena paham semua 4 cara ini bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diajarkan pada para sahabat. Nah, persoalannya di mana munculnya? Sahabat meninggal dunia. Maaf, ini meninggal dunia Nabi. Sahabat menyebar, mengajar menyebar. Misal, ada yang ke Yaman seperti sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang ke Kufah seperti Ali bin Abi Thalib. Ada yang kemudian ke tempat yang lain, Afrika Utara seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair dan seterusnya. Tayyib, ada yang bahkan sampai ke Nusantara dan seterusnya. Persoalannya teman-teman sekalian, saat sahabat ini mengajarkan, itu pasti mengajarkan satu cara dulu. Karena mustahil ada orang, mohon izin ya, orang baru belum tahu diajarkan keempat-empatnya, pusing orang. Pasti diajarkan satu. Ini loh, ini. Setelah paham, diajarkan ilmunya. Singkatnya, ini meninggal dunia, dirangkum oleh tabi'in. Di antara gelombang ini muncul pelajar kemudian, ada yang hebat, 4 kelompok utama ulama. 4 orang dikenal dengan 4 bintang ulama, arba'an nujum fil ulumil islamiyah. Kenapa? Karena punya sangat hebat. Satu, ingatan yang luar biasa. Jadi ilmu-ilmu itu dipelajari dengan hafalan. Hafalan, hafalnya di dalam kepala, bukan hafal di luar kepala. Satu namanya An-Nu'man. dikenal dengan nama Abu Hanifah, wafat tahun 150. Melalui jalur Imam Asy-Syafi'i. Karena itu di sini ada namanya Imam Madhab. Para imam yang mencerna para pendapat dari Nabi ditawarkan pada kita, ambil nih kalau engkau mau silahkan. Dan mereka gak pernah maksa. Kalau yang dari saya cocok, ambil. Kalau tidak, ambil yang lain. Ini luar biasa. Maka dikenalah kemudian ini dengan nama Madhab. Dan mustahil ada orang belajar Quran Sunnah, hukum-hukum, kecuali lewat Madhab ini. Saya gak mau Madhab Ustaz. Madhab itu perpecahan. Saya maunya langsung dari Nabi. Ayo ketemu Nabi aja gak pernah. Bagaimana caranya? Anda yang kurang paham. Pasti lewat sini. Cuman sekarang yang terjadi adalah sebagian orang kurang paham. Dikira kalau mazhab itu kelompok. Ini yang terus kemudian didorongkan, didorongkan, didorongkan. Nah makanya di beberapa negara itu diterapkan satu supaya enggak bingung. Bisa. Saudi balik. Unutnya tidak ada kecuali Nazir. Sebagian Syafi'i di Syam, Syria, Syafi'i. Kemudian sebagian lagi Afrika Utara, Libya, Maliki. Tapi mereka tahu, Syafi'i tahu, yang lain tahu. Yang lebih hebat, wah kita. Orang tua kita belajar ke semua tempat ini. Ada yang ke Pakistan. Ada yang kemudian ini Maliki ke Tunisia, ke Maroko, ke Libya. Ada yang Syafi'i ke Syria, sebagian ke Mesir Al-Azhar, ada yang ke sini ke Saudi, ada yang ke Madinah, ada alumni Madinah, ada alumni Mekah dan sebagainya pulang. Ketika pulang itulah membawa empat ini. Persoalannya sebetulnya ini anugerah empat-empatnya. Cuman masalahnya ketika diajarkan ke sebagian masyarakat kita, ada yang belum paham. Ketika diajarkan taunya itu aja yang benar. Yang belajar dari Pakistan pulang, misalnya pulangnya ke Bandung. Yang ini yang Maliki pulang, pulangnya misalnya ke Surabaya. Yang ini Syafi'i pulang, misalnya pulangnya ke Padang. Yang ini Hambali pulang. Nah, yang lebih repot lagi ini supaya memudahkan karena kita itu banyak dari Sabang sampai Merauke, penduduk banyak, umat Islamnya banyak. Ayo bantu supaya mudah. Fokus di bidang-bidang tertentu, didirikan ormas. Ada Muhammadiyah didirikan 18 November 1912, NU didirikan 31 Januari 1926. Begitu didirikan, dibuat konsep untuk memudahkan masyarakat. Diambil salah satu, Muhammadiyah dengan rumusan majlis tarjihnya mengembangkan bismillahnya sir misalnya. Ayo. Ayo ambil. Ini dengan bahsul masailnya mengembangkan bismillahnya jaharkan. Sudah enggak ada masalah, sebetulnya nyaman aja. Cuman yang terjadi kadang-kadang di lapangan agak berbeda. Saya tugas di Mekah tahun 2010, menerima jemaah haji pertama. Sholat di belakang imam, imamnya Syekh Sudes, isya pak sholatnya. Begitu takbir, kemudian baca bismillah, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Woy, imamnya Muhammadiyah ya? Oh, imamnya Muhammadiyah. Syekh Sudes Muhammadiyah, cabang Masjidil Haram. Luar biasa. Ah itu. Yang lebih dahsyat waktu sama. Subuhnya juga sama ya. Begitu kunut apa saya bilang Muhammadiyah kan. Ah inilah teman-teman sekalian. Bagian pertama. Ada bagian-bagian yang seharusnya tidak menjadikan kita berpecah. Tapi menunjuk kembali kita untuk belajar. Jangan-jangan bukan perpecahan yang tumbuh. Jangan-jangan kekurang pengetahuannya yang kurang didalami. Ini poin yang pertama. Hati-hati ya. Hati-hati. Kami pernah punya murid di Libya itu. Orang Indonesia, di kalau awal-awal kemudian kita kumpulkan, nanti liburan 2 tahun sekali, dia pulang. Sebelum pulang saya tugaskan, kumpulkan, kamu pulang di Indonesia, terus lihat, survei, apa kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Supaya nanti saat pulang bisa dirumuskan, ngajarkan sesuai kebutuhan. Jangan ngajarkan yang tidak ada kebutuhannya. Atau bahkan kalau di tempat kamu Syafi'i, kamu belajar madhab Syafi'i. Sehingga saat pulang kamu mengajarkan madhab Syafi'i. Jangan ngajarkan yang lain. Oh ini Hambali, ajarkan yang Hambali. Ini ajarkan begini, ajarkan begitu. Teman-teman apa yang terjadi? Kemudian liburan pulang ke Indonesia. Begitu sudah selesai ngambil data, pulang lagi kemudian ke Tripoli. Pertanyaan pertama saya kumpulkan. Kamu kemana? Saya ke daerah ini Ustaz. Apa yang kamu kerjakan pertama kali? Apa yang kamu kerjakan pertama kali? Saya tanya masyarakat Ustaz, di sini berapa jumlah orang Islamnya? Dijawab luar biasa jawabannya. Alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim, Islam. Penasaran dia, yang 5% apa? Muhammadiyah. Ini yang bahaya. Jelas ya? Tapi ini real terjadi. Real terjadi. Di karena itu kita penting ini baru satu contoh. Banyak contoh yang lainnya. Banyak ada masalah kunut ya. Ada masalah yang lain sampai masalah kebudayaan dan sebagainya. Poinnya adalah orang-orang yang mengikuti ini belajar ke sini, ini adalah golongan awal-awal terdahulu. Dalam bahasa Arab, orang terdahulu yang lurus baik disebut dengan salaf namanya. Salaf itu orang dulu. Batasannya 200 hijrah. Masih ingat Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah. Salaf bukan? Salaf. Imam Malik 93. Salaf bukan? Syafi'i 150. Salaf bukan? Ini 164. Salaf bukan? Salaf. Sepanjang di 200 hijrah itu salaf. Baik. Saya salaf bukan? Bukan. Saya Adi kan? Baik. Dan khalaf. Generasi kekinian. Khalaf. Bahkan khalaf banget. Syekh Al-Albani bukan salaf. Khalaf. Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf. Ya karena belakangan. Ini yang ini itu salaf. Kalau Anda ingin mengikuti ini, saya mau ikut Imam Syafi'i, saya mau ikut Imam Malik, saya mau ikut ini sehingga jalurnya terhubung ke Nabi, maka gampang tambahkan i di ujungnya. I untuk menunjukkan orang yang ikut. Indonesia negaranya. Indonesia ikut ke Indonesia, orang Indonesia. Gampang, tambah i aja di ujungnya. Malaysia, orang Malaysia? Malaysia. Filipin, orang Filipin? Filipini, ada i-nya. Baik. Jerman, Almania. Orang Jerman? Albani. Gampang. Amerika, orang Amerika? Amriki. Tinggal pakai i. Baik, yang punya barang bekas. Ah. Namanya? Bukan. Bekas. Ah, bukan, bukan. Lain. Ah, salaf, orang dulu, lurus, soleh, ikut Nabi. Yang ikut orang dulu sehingga terhubung ke Nabi, apa namanya? Salafi. Di salafi itu bukan nama kelompok, bukan nama golongan. Makanya saya katakan, dan pernyataan ini ada yang diprotes kemudian. Apa yang Anda protes? Ya, semua orang Islam yang ikut Nabi dengan jalur ini pasti salafi. Saya salafi, Anda salafi, kita salafi. Mustahil kalau bukan salafi. Salafi itu ikut jalur ini. Ya, Anda mau berislam ikut siapa? Di salafi itu bukan kelompok. Saya salafi, kamu bukan. Oh, bukan. Semua muslim itu salafi. Namanya manhaj. Manhaj at-tariqul wadih. Manhaj itu manhaj. Ini banyak orang sekarang bilang manhaj tapi enggak ngerti manhaj. Manhaj itu at-tariqul wadih, jalan yang jelas menunjuk pada sesuatu. Jalan kita kepada Nabi, jalan kita menuju Allah lewat Nabi. Nabi tidak ketemu kita lewat para sahabat. Sahabat tidak ketemu lewat tabi'in. Tabi'in tidak ketemu lewat ulama. Ulama mazhab nyambung ke sini. Maka manhaj kita salafi. Jelas ya? Jadi itu manhaj, semua nyambung. Awas, hati-hati, karena ada sementara yang belum paham. Dan ini jangan dimonopoli pemahaman itu enggak baik. Kita harus jujur, harus objektif. Jangan sampai rasa suka kita pada sesuatu kemudian menghalangi yang lainnya. Anda boleh memilih, enggak ada masalah. Yang bagus tuh begini. Saya bismillahnya dikeraskan ya. Silakan ikut. Kalau tidak mau ikut enggak apa-apa, yang lain ada dalilnya. Cuman saya pilih ini dengan pertimbangan begini, begini, begini. Itu bagus. Dibanding Anda mengatakan ini yang benar jahar, yang lain doif semua. Sehingga Anda yang paling salafi, yang lain apa? Pengiri. Oh, buang. Betul, Bu. Ada kejadian, Bu, sampai ke anak SD di satu tempat, Pak. Ditanamkan oleh bapak ibunya, kamu salafi, yang lain bukan. Pada anak SD itu belum ngerti, datang ke sekolah, menyampaikan pada temannya, oh, kamu bukan salafi, kami salafi. Bapak kamu katanya sururi, dan dia gak paham apa itu. Pulang ke orang tuanya, bertemu ibunya. Mama, apa itu salafi? Apa itu sururi? Ah, sudahlah, kamu gak usah banyak seperti itu. Datang pulang ke sana ke sekolah, bilang, kamu salafi, dia tengiri. Sampai ke anak-anak, kan gak. Ah, mohon, saya katakan tidak lucu juga, bukan lucu. Ironi gitu kan dalam kehidupan. Jadi saya katakan tidak usah kemudian saling mencela, tidak usah saling menyakiti dengan yang lainnya. Saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Karena itu kalau ada yang seperti itu, enggak apa-apa, mungkin kurang pengetahuannya. Dengar dulu, sampaikan dulu, tapi saya sarankan kalau ada pengajian di Jerman atau di Eropa yang memonopoli kebenaran dengan menyalahkan yang lain, Anda lebih baik saya sarankan tidak mengikuti yang seperti itu. Dan buka wawasan. Supaya kita terbuka dengan baik. Jangan sampai Anda setelah ngaji, tiba-tiba Anda terjauh dari orang lain. Saya bingung saya. Islam itu kan terbuka. Zaman Nabi orang Islam berdakwah jadi baik. Zaman sekarang kok bisa Anda mengaji, tiba-tiba bikin kelompok sendiri. Sendirian, yang lain salah semua. Anda itu siapa? Surga emang untuk Anda aja gitu kan? Itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kita jangan kemudian menjadi eksklusif juga yang sama. Doakan, kemudian kita ajak, dakwahi. Diterima, alhamdulillah. Tidak, jangan mencela. Dan saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Paham ya? Baik. Dulu saya pernah dikatakan ini bukan salafi, ini ormas nih, Muhammadiyah. Masya Allah, kayak saya lahir di lingkungan NU, saya sekolah di Muhammadiyah, berdakwah dengan Dewan Dakwah. Baik, setelah itu kemudian ini yang paling menarik dengan Dewan Dakwah itu karena keluarga kami ada yang pendiri itu, suka diajak ya. Tapi gak ada masalah kami dengan Muhammadiyah, alhamdulillah ya. Diminta jadi penasihat PCIM, alhamdulillah. Dengan teman-teman NU, alhamdulillah, gak ada masalah. Tapi yang paling menarik di soal kita, dia bukan salafi, dia Muhammadiyah katanya. Baik ya, sudah saya jelaskan, Muhammadiyah itu ormas, jalannya begini, salafi itu manhaj kehidupan. Gak diterima, besok-besok gurunya bikin ormas juga. Dan gak bisa apa-apa ini, gak komentar, gak ngapa-ngapain. Nah itu yang repot, ketika Anda sempit dalam pemahaman dan menerima pemahaman yang baru yang ini yang tadi. Oh, sudah selesai. Baik. Harus pamit, saya mohon maaf untuk menjelaskan ini dan akan berpindah pada bagian kedua untuk menjawab pertanyaan. Oh. Oke. Okay. Ya, boleh. Saya mau tanya gini, kalau setiap yang enggak ada itu juga, ya. Jadi setiap yang ada dalilnya, walaupun enggak ada contoh, jangan langsung dikatakan ini salah. Kalimat itu enggak sempurna, ingat. Kalau ada ustaz mengatakan setiap yang enggak ada contoh itu bid'ah, nah, berarti ustaz itu kurang mendalami. Karena ada kaidah, sepanjang ada dalil, sekalipun tidak ada contoh, lihat dulu dalilnya. Nabi tidak mencontohkan bukan karena itu kemudian tidak boleh dikerjakan. Mungkin pada zaman Nabi dipandang pada situ tidak sesuai. Misal ada daging dhab. Daging itu, binatang liar. Setelah ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Nabi tidak makan. Dimakan untuk menguji ini haram atau enggak. Begitu dimakan, Nabi tidak melarang. Padahal tidak mencontohkan, tapi tidak melarang. Nah, beliau diam. Diam itu disebut takrir. Diamnya Nabi disebut takrir. Diam tanda setuju. Dalam bahasa usul fikih, as-sukutu alamatu he'eh. Ya, diam tanda setuju, iya. Makanya seorang perempuan ketika dilamar dan dia diam, dilamar, diam tanda setuju. Jadi kalau ada bahasa Jerman, jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, diam Nabi tadi, takdir, oh ini boleh berarti, maka dimakan oleh Khalid. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mencontohkan ada ayam, tidak ada, apa yang mau dimakan? Makanya beliau mengajukan sebuah contoh untuk memastikan itu haram atau tidak. Sehingga saat kambing guling tidak ada, kambing bakar tidak ada, kambing lain tidak ada, maka dhab bisa jadikan alternatif. Tembak aja, terus potong. Takut haram. Oh, Masya Allah. Puasa, gak makan-makan. Kata musuhnya, gak usah ditembak, nanti mati sendiri. Hebat kita. Itu untuk merumuskan hukum. Jadi dari situ paham hukum. Nggak akan ditemukan. Cek sampai kiamat kurang sehari nggak akan ketemu zakat pakai beras. Yang ada Nabi pakai gandum, Nabi pakai kurma. Tayyib, kok bisa sekarang pakai beras? Dilihat kemudian oleh para ulama, ya masuk sahabat ke berbagai negeri, makanan pokok kalau beras makanan pokok bagi hewan bertembolok, ya, ayam, bebek itu beras, ya silahkan. Kalau saya nasi, sumbernya dari beras, makanya sumber itu boleh digunakan sebagai bahan zakat. Sebagian di daerah kita, masyarakat misal, tahu Xinjiang, Ahmad? Lampu merah, sonoan di... Tidak, babi besar begitu bagaimana? Yang boleh itu makan daging babi, potong dulu babinya, kemudian masak dulu dengan baik. Pada saat itu ambil bagian dari babi untuk dimakan, tapi bukan untuk mengenyangkan. Enak juga? Tidak. Anda ambil sebagian, Anda tutup kemudian laparnya sambil mencari. Setelah babinya kemudian ditemukan, kemudian potong, masak, makan. Tadi bahas sedikit, ini termasuk juga kaitan fikih ini. Teman-teman, lihat sini, pelan-pelan ya. Ustaz, bagaimana keadaannya seorang yang bekerja, kemudian di tempat-tempat yang notabene haram secara syar'i, minuman keras. Yang memang muslim misalnya, muslim, dia datang ke situ dan dia melayani itu, maka haram hukumnya, mutlak, gak boleh. Tapi ulama berbeda pendapat ketika di toko ini, memang itu hanya untuk melayani orang-orang yang memang mengkonsumsi itu. Silahkan, disilahkan dia di situ sambil menutup kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Kemudian sepanjang itu dia berusaha mencari pekerjaan lain yang memudahkan dia untuk bisa menenteramkan keadaan hatinya. Paham ya? Dan jangan bertahan di situ sambil mencari. Tapi silahkan boleh. Ya, Pak. Siapa yang bertanya ini saya hadiahkan? Ah, Ibu, baik. Ya, saya. Satu, Pan. Buku yang satu lagi, yang kecil. Habis ya. Ibu sudah punya yang ini? Oh, sudah ada. Baik. Saya tugaskan Ibu untuk menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Inggris. Ibu cari bagaimana itu, insyaallah pahalanya banyak, Bu. Ada yang habis ada. Ibu silakan cari teman yang bisa bahasa Inggris dan seterusnya dengan baik, kemudian terjemahkan dan kita sama-sama insya Allah. Saya terjemahkan, Ibu terjemahkan ya, nanti pelan-pelan. Siap Bu ya? Insya Allah. Azakillah khair. Kalau mau buku lain silakan. Beberapa buku kami sekarang sedang diterjemahkan insya Allah. Ada yang ke bahasa Arab, ada yang ke bahasa Inggris. Nanti yang sudah selesai, Mas Roy atau Pak Kikik, nanti atau panitia tolong dicatat nama Ibu. Atau nanti kita buka di akhir TV, nanti supaya Ibu bisa mengakses dan insya Allah kita sampaikan dalam bahasa yang bisa dipahami ya. Atau ada yang ingin terlibat, ayo kita sama-sama bersinergi. Teman-teman mau terjemahkan ke bahasa Jerman, saya sangat senang sekali. Ya, Ibu mau? Alhamdulillah, baik. Mohon dihadiahkan Mas Irfan yang ini. Nanti saya kirimkan buku-buku yang lain. Jazakillah khair. Mau pakai bahasa apa? Oh, Alhamdulillah, jazakillah khair. Mohon disampaikan ke ibu. Baik. Dan nanti minta nomornya. Boleh silakan teman-teman bikin divisi. Ayo bikin karya. Teman-teman kumpul, ayo, kemudian ke bahasa Jerman, saya berikan buku-buku saya, diterjemahkan, kita sebarkan lagi. Dan dengan itu insya Allah syiar kita meluas. Jangan biarkan satu orang yang punya kontribusi pahala. Anda semua ayo kita, bareng-bareng sama-sama. Bahkan kalau bisa begini, siaran kita yang sekarang terjemahkan lagi, kasih narasi ke bahasa Jerman, nanti ada siaran, teman-teman terlibat. Ayo, saya harap kita punya proyek surga bersama-sama. Ya, dan Anda punya kontribusi, dan Anda belajar di situ. Ya, jelas ya? Alhamdulillah, terima kasih dengan membuka ini dan mudah-mudahan kita ada kemuliaan ke depan. Bagi kami yang tinggal di sini, bagaimana cara untuk belajar Islam, cara kafah dengan kurikulum-kurikulum? Oh, ini sudah kemarin saya jawab, ya. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ada amanah dari salah satu jemaah pengajian dari Salam Jati Bening Bekasi, Bapak Agus. Terima kasih. Baik. Belakangan ya, apa amanahnya saya kurang tahu, tidak disebutkan. Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok, jangankan salat, bukan status salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati. Nabi pernah menyampaikan peringatan keras, hati-hati, hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz-zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya enggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya enggak butuh. Kau puasa aja gak saya terima, ngapain kau puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah gak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa, Allah gak butuh pada puasanya. Ini bahasa-bahasa yang sangat tegas sekali. Sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. Al-Asyam, kitab Asyam, Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya, asyamu junnatun. Puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk, yang kotor, yang tidak baik dibuang. Fala yarfuth, la'nya nahi, nahi, larangan. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus, terafath. Awas, hati-hati, begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya, ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung. Makan, minum. Baik. Kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak. Tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya. Lok, telan misalnya kan. Nah, ini batal. Jelas. Selesai. Yang ini nih yang gak, kadang-kadang gak disadari. Merusak. Gibah. Mencela. Ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan, ya, ini batal puasa, jelas hilang 100. Yang ini yang bahaya. Misal, ghibah, 50% pahala hilang. Mencela, 50% hilang. Menuduh, 50% lagi. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Setelah itu misalnya, mohon maaf, berdusta, 25% misal. 50-50, 100, tambah 75, minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa 75%. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Yajhal itu bisa maksiat, ya, dari kata jahala. Orang berbuat maksiat disebut jahala. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18 ya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Banyak orang bermaksiat pengen tobat karena mengerjakan perbuatan salah, jahalah. Jahalah itu jenisnya dua. Ya, jenisnya dua. Yang pertama karena tidak tahu. Dia tidak tahu kalau menikmati gosip itu dosa. Tidak tahu, diberitahu, kamu tinggalkan. Itu jahalah. Yang kedua, sudah tahu salah, dikerjakan. Ya, awas hati-hati, es batu ditiupin. Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjakan sama dia. Mohon maaf, itu gosip salah. Memang salah tahu, tapi dinikmati. Itu jahalah namanya. Yang kedua, jahalah itu artinya tidak terkait dengan maksiat yang tidak diketahui, tapi perbuatan dosa sih enggak. Cuman menurunkan kehormatan sehingga menyebabkan orang lain berdosa. Misal, Fikri berapa tahun kemarin usianya? 7 tahun. Dia punya sepeda, misalnya sepeda Fikri, sepeda 7 tahun. Tiba-tiba bapaknya, Pak Teddy, pakai sepedanya Fikri. Keliling hamba pakai sepeda Fikri. Tik-tik-tik-tik-tik belakang. Orang dosa sih enggak, cuman orang heran, itu siapa? Gitu kan? Atau ada orang kakek usia 70 tahun misalnya, pakai sepeda cucunya yang 5 tahun keliling komplek. Dosa sih enggak, cuman orang pada bergibah, itu siapa? Iya ya, enggak ada kerjaan, ya, atau memang kerjaannya itu atau kurang sehat mungkin ya. Kalimat-kalimat itu mengalir, akhirnya jadi tuduhan. Itu yang menyebabkan orang lain berdosa. Itu yang disebut dengan jahalah. Kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Orang yang berbuat jahalah, berbuat rafath, maka maaf, Allah tidak butuh pada puasanya, apalagi meninggalkan sholat. Ada yang memang masih berpendapat puasanya tetap sah, tapi tidak ada pahalanya. Ya, ngapain sah tidak ada pahala? Kan buang-buang energi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya, ini umum ya, umum masih saya bahas. Ibu saya meminta talak 3 kepada ayah. Ayah kemudian telah menalak beliau dengan talak 3. Sampai sekarang masih seroma. Ayah saya menyampaikan kalau masih memungkinkan untuk rujuk jika dalam keadaan membaik. Pertanyaan, jika sikon ayah yang awam dengan hukum talak 3 tersebut, apa hukum tersebut berlaku atau tetap keduanya? Cara paling asal mengingatkan keduanya karena masih serumah bagaimana? Nasihat Ustaz Time. Pertama begini, talak 3 itu maksudnya talak dalam keadaan 3 kali talak dengan proses. Ya, bukan sekaligus. Saya talak kamu ya, saking gak suka ya saya sama kamu, 3 sekalian. Kalau ada 3 ribu kali saya talak. Misalnya, nah itu kalimat pertama keluar ketika mengeluarkan itu tetap hukumnya satu. Hukumnya satu. Jadi ya, kalaupun saya keluar misalnya, pertama kali melakukan talak, hukum talak pada asalnya, itu sebetulnya bukan untuk memisahkan asalnya. Tapi itu peluang terakhir untuk merujukkan asalnya itu. Makanya talak pertama disebut talak raj'i, talak yang memberikan solusi untuk rujuk. Asalnya begitu. Persoalan rumah tangga, ada orang serumah tapi tertimpa tangga, dan tangganya bukan tangga biasa. Kenapa? Kita fokus ya, jangan jadi manusia in sana in corpore sano. Saya nerangin ke sana dan mikir ke sono. Time. Menikah, Quran surah ke-4 ayat 34, sudah berumah tangga, ada persoalan muncul di sini. Solusi keduanya ada di Quran surah ke-4 ayat 35. Kemudian selanjutnya kalau terjadi talak menolak, Quran surah ke-2 ayat 226. Mungkin sampai 240-nya. Di sini, pertama, tidak ada orang menikah tidak punya masalah. Ingat itu. Dalilnya ada di Quran surat 30 ayat 21. Bahkan dalil ini telah Anda cantumkan di surat undangan kalau mengundang orang lain dalam pesta pernikahan Anda atau dalam akad. Tapi anehnya, yang ngundang tidak tahu isi surat undangan. Itu aneh. Harusnya orang yang mengundang tahu isi undangan. Ini disebarkan tapi enggak dibaca isi undangannya. Ayatnya berkata wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tayib. Fokus, duhai Anda yang merindukan samara, bahkan samarata dalam rumah tangganya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tayib, teman-teman lihat baik-baik. Sakinah itu apa itu sakinah? Orang Arab mengatakan begini, sakanatu syajaratu idza dhahabatir ruh, dhahabatir rih. Pohon ini, tangkai ini akan tenang kalau angin yang menerpa itu sudah hilang. Sakinah itu ketenangan yang lahir setelah angin yang menerpa hilang. Dia ada dua jenis tenang dalam bahasa Arab. Satu namanya tumaknina, ketenangan yang datang lewat ibadah. Yang kedua namanya sakinah, ketenangan yang datang setelah ada ujian. Angin pergi, tiba-tiba tenang. Ya, maaf. Datang, misalnya di dalam satu bahtera, tiba-tiba ada badai, ada ombak tinggi. Gonjang-ganjing. Bukankah setelah ombak tinggi hilang, tenang kan? Tenang, teduh ya. Teduh itu muncul setelah ombaknya hilang. Kalau enggak ada ombak, ketenangan enggak dirasakan. Dan hebatnya kadang-kadang lebih tenang dibandingkan sebelum ada ombak.

saya menyadari saya perempuan, saya laki-laki yang mungkin tidak sempurna bagi engkau. Ya saya tahu kau memang tidak sempurna, ya itulah kesalahan saya. Ya saya silahkan tunjukkan pada saya apa yang salah. Banyak, gak apa-apa mah, tumpahkan aja gak apa-apa, silahkan sampaikan. 1, 2, 3, ya kalau itu membuat kamu senang, bahagia, ya saya bahagia dengan itu semua. Silahkan. Dia begitu sudah disampaikan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya tidak tahu apakah ada yang lain memberikan kebahagiaan, tapi rasa-rasanya dibandingkan dengan masalah kita lebih banyak bahagianya. Kalau kita bisa mencoba menjalin dengan lebih baik, kita bisa menata visi yang terbaik, saya akan berusaha menjadi suami yang terbaik untuk kamu. Mudah-mudahan Allah menggenggam tangan kita berdua dan menyatukan kita dalam kebaikan, dan boleh jadi itu harapan dari anak-anak kita. Kalau kamu merasa tidak merasakan tidak baik dengan saya, setidaknya pandanglah anak-anak. Mungkin dengan itu semua bisa meneduhkan hati kamu. Maka Masya Allah, sudah. Setelah itu sampaikan, ya misalnya Samsung S9. Oh, selesailah masalah. Sekiranya itu ya. Jadi hukumnya baru talak pertama, setelah itu silakan suami ambil keputusan, anaknya dorong kebaikan. Sudah selesai? Oh belum, alhamdulillah. Pak Ustaz, saya mau nanya tentang sholat maghrib. Isya, tarawih, di waktu summer. Simpanas. Maghrib sekitar jam 21.30. Isya sekitar 23.15. Subuh sekitar jam 3.00. Bolehkah sholat isya di jama' takdim ke maghrib? Atau sholat isya diakhirkan ke sekitar 45 menit sebelum subuh? Dan dilanjutkan tarawih, bolehkah tarawih sekitar 30 menit sebelum subuh, mana yang lebih baik? Yang memudahkan, tapi bukan diasal-asalkan. Misal, isya ditarik ke maghrib, itu tidak terlalu bijak. Ya, menarik sholat-sholat untuk jama', baik takdim ataupun takhir, khususnya takdim, itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang disepakati, itu tidak ada masalah. Contoh, jama' qasar, tentang dalam perjalanan. Contoh lagi, terjadi badai dan sebagainya. Itu boleh. Yang biasa ke masjid tiba-tiba misalnya ada badai, ya, terus dingin yang luar biasa, itu boleh dalam madzhab Maliki boleh. Silakan langsung dijamak sekaligus di masjid, orang masjid sholat maghrib langsung isya terus pulang, ya, karena dikhawatirkan ketika pulang ke masjid lagi sudah nggak kuat, nggak mungkin, susah. Itu boleh dalam madzhab Maliki boleh dilakukan. Baik ya. Yang selanjutnya misalnya ada kondisi-kondisi tertentu dalam perjalanan tidak mungkin, tidak ada perjalanan misalnya dan tidak ada dingin tidak apa-apa, cuman ada kondisi yang terjadi yang mengharuskan dia jamak. Anda dokter, harus melakukan tindakan misalnya. Tindakan operasi yang dilakukan itu dimulai dari ba'da zuhur. Misal zuhurnya di sini taruhlah misalnya 1:30. Operasi jam 2, tapi akan berlangsung misalnya sampai dengan jam misal 21 malam maghrib. Terus berlangsung. Kalau di ini agak jauh nih. Kalau di Indonesia misalnya lebih dekat lagi. Asalnya 3:30, zuhur jam 1. Misal operasi dimulai dari jam 2. Ya akan berlangsung sampai jam 5 terus dan enggak bisa ditinggal. Maka yang seperti itu boleh jamak. Jamak dia zuhur, setelah itu kemudian langsungkan kepada asarnya. Dan jangan kemudian dia paksakan. Begitu sedang operasi, dibuka, jantungnya mulai dilihat, azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Pak ya, panggilan Allah tiba. Saya takut dosa. Bisa. Dia sholat begitu ditinggalkan meninggal orang ini, dosanya berkali lipat dia. Jelas ya? Maka ada kondisi-kondisi demikian. Nah, dalam kondisi yang tidak ada seperti ini, maka ulama mayoritas mengatakan tidak ada alasan untuk jamak. Gak ada alasan. Maka kerjakan maghrib pada tempatnya, isya pada tempatnya, ini masih jauh. Kemudian setelah itu tunaikan yang lainnya. Dalam formulasi yang seperti ini, bisa Anda tunaikan maghrib dulu. Kemudian bisa tadi Anda mengatakan isanya ingin sedikit diakhirkan, boleh silakan. Gak ada masalah. Anda sudah maghrib, istirahat dulu misalnya, kan? Karena waktu isanya agak semakin malam, nunggunya agak jauh. Khawatirnya kalau ditunggu-tunggu-tunggu-tunggu, malah isanya juga gak optimal. Menunaikan isya dalam keadaan ngantuk, menunaikan sholat tarawih dalam keadaan tidur. Ya, jadi begitu sholat isya, salam ketiduran dalam mimpi sholat tarawih. Ya, nah itu yang repot kan? Apa hukumnya? Jelas hukumnya tidak berlaku. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka Anda boleh tiduran dulu, silakan tiduran, pasang alarm, ingatkan keluarga, dibangunkan. Ya, mendekat kepada waktu-waktu tadi sahur misalnya, Anda bangun 40 menit, 1 jam sebelumnya, supaya ada persiapan untuk menghilangkan ngantuk. Setelah itu sholat tarawih, Anda sahur, setelah itu sholat subuh. Tinggal dicari formulasinya. Saya pernah mengalami yang seperti ini di Jepang. Saya pernah ke Jepang, alhamdulillah setiap tahun kami ke sana khusus di Ramadan. Jadi begitu datang ke sana, terakhir kali kemarin demikian. Maghribnya hampir sama, bahkan subuhnya dari 2:30. Ya kami baru selesai isya dengan tarawih kisaran 11:30. 11:30 kalau bahasanya agak padat, kadang-kadang nyampe rumah jam 12:30. Ya 2:30 sudah subuh. Ya apa yang terjadi? Istirahat sebentar. Setelah itu istirahat, bagus istirahat, kemudian baru sebentar sudah ustaz, sahur, ayo sahur, sahur jam 2. Ya setelah itu selesai, subuh, subuh setengah 3, selesai. Ya, habis sholat subuh, istirahat lagi. Istirahat, istirahat, istirahat, waktu beraktivitas, aktivitas, alhamdulillah. Dan tenang, dan gak ada alasan sebetulnya. Ya 18 sampai 20 jam kita menahan lapar dan haus. Tapi masalahnya, aktivitas kita juga terpangkas. Kalau di Indonesia stabil, stabil itu yang saya katakan, setengah 5 misalnya adzan. Mulai menahan lapar, haus, mulai beraktivitas. Maghribnya jam setengah 6, ya kurang lebih berapa jam puasanya? 12 sampai 13 jam misalnya, dia puasa. Tapi kalau di luar kan mohon maaf, walaupun setengah 3 subuh, kan dia tidur lagi. Tidur istirahat, aktivitas dimulai jam 9. Walaupun energi berkurang, tapi aktivitasnya juga agak pendek aktivitasnya. Ya, sampai kemudian ke maghribnya. Maka insya Allah ada keadilan di situ dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau Anda tinggal di wilayah yang memang masa panjangnya sudah tidak normal. Ya, 22 jam siang, masa siangnya. Bukan masa panjang, masa siangnya. Ya, terus panjang. Kadang-kadang di Swedia, di Norwich, sebagian lainnya, atau bahkan sebagian Belanda kemarin. Bagaimana yang seperti itu? Ada sebagian ulama mengatakan, lihat Anda tetangganya yang satu zona. Lihat satu zona. Bisa tetangganya masih normal. Normalnya standar bisa dijalani, misalnya 18 jam. Kayak Inggris, masih 18, masih bisa. Udah, gak usah dipangkas, ikuti Inggris langsung. Walaupun masih terang, Anda boleh berbuka. Boleh, mengikuti waktu yang setempat. Boleh ya, silakan Anda buka. Nanti pada saat itu tunggu sampai waktu jedanya, sholat ditunaikan, sambung ke isyanya, tarawihnya, kemudian masuk lagi subuh lagi. Gak ada masalah. Jadi waktunya diikutkan pada zona yang terdekat. Anda misalnya 22 jam di sini, ya ini gak normal nih. Ya matahari dan sebagainya terang terus. Bahkan orang sudah gelap, Anda masih terang. Ikut waktu tetangga yang satu zona. Dia 18 jam, maka 18 jam walaupun terang Anda boleh buka di situ. Paham ya? Nah kalau sama sekali sudah sulit misalnya gak bisa, maka para ulama mengatakan kalau memang tidak ada, tetangga yang tidak terdekat mungkin juga tidak bisa jadi kias, maka di situ Anda rukhsah boleh berbuka. Nanti lepas pada keadaan normal Anda ganti waktu puasanya pada saat itu. Jadi ada qadha di situ. Ya, ada alternatif yang kedua, Anda ambil waktu yang standar. Ya 14 sampai 16 jam. Silakan berbuka di situ, pada kisaran waktu 16 jam Anda berbuka di situ. Lalu tunaikan waktu sholat seperti biasanya. Maka dinilai Anda berpuasa pada saat itu. Jelas ya? Baik, kalau sudah paham, silakan nilai keadaan di tempat Anda tinggal. Kalau masih stabil, puasa dengan semangat, tapi atur waktunya dengan baik seperti yang tadi. Kalau kisaran 20-22, lihat tetangga yang sampingnya, sehingga dengan itu Anda bisa ambil kiasnya. Kalau tidak normal sama sekali, panas terus, atau misalnya siang terus, maka yang seperti itu rukhsah bagi Anda untuk berbuka di luar Ramadan, Anda bisa mengqadanya. Atau Anda bisa misalnya ke tempat tinggal yang lain dulu, ke negara lain, di situ Anda tunaikan puasa, setelah itu Anda kembali menunaikan aktivitas yang semulanya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz, jika ada pilihan, apakah lebih baik tinggal di luar negeri dengan mayoritas non-muslim atau tinggal di negara sendiri? Tergantung maslahatnya. Maslahatnya dengan Anda itu bisa berbeda. Jadi tidak harus ukuran saya dipakai ukuran Anda. Ya, saya pakai pakaian, Anda pakai pakaian, tapi tidak harus pakaian saya dipakai Anda. Ukuran kita berbeda, yang penting sama-sama pakai pakaian. Saya pakai misalnya kemeja, Anda pakai misalnya gamis atau kaos, gak ada masalah. Sepanjang aurat tertutup, baik, tampil dengan cukup nyaman, dengan pakaian yang bersih. Dalam konteks ini sama, maslahatnya dilihat. Kalau kemaslahatan Anda tinggal misalnya di dalam negeri lebih baik, lebih dekat dengan Allah misalnya, lebih nyaman tinggalnya, kebutuhan tercukupi, ya kenapa harus tinggal di luar? Di dalam lebih bagus. Tapi kalau di dalam misalnya kurang baik terpenuhi, malah kurang nyaman keadaannya, di luar negeri ada kebutuhan Anda justru diharapkan di situ. Ada bidang Anda di situ dimintakan di situnya. Kemudian di situ Anda mendapatkan tempat dengan jaminan, mohon maaf, maaf, masih bisa mendekat kepada Allah. Amalan pokok dikerjakan, bahkan di situ bisa mensyiarkan Islam dengan nilai kemuliaan. Silakan, mungkin Allah menugaskan Anda di luar supaya Anda menjadi pendakwah Islam dengan akhlak dan kemuliaan Anda. Tidak harus jadi ustaz. Silakan Anda jadi pebisnis-pebisnis yang muslim yang baik. Dengan bisnis Anda berdakwah dan seterusnya. Anda mahasiswa boleh. Jadi mahasiswa yang bagus, tunjukkan etos kerja seorang muslim. Ya, jadi saat Anda ke kampus, jujur, kerja kelas, belajar yang bagus, pintar, sehingga dikenal orang muslim pintar semua. Orang muslim jujur semua. Orang muslim sabar semua dan seterusnya. Kalau itu sudah bagus trennya, maka dakwah Anda berlaku bagi yang lain. Allahu a'lam bissawab. Ayatnya banyak di Qur'an ya, tapi saya langsung ke ini supaya memudahkan jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz bisa merekomendasikan buku yang dapat dijadikan bahan acuan dalam ilmu psikologi? Apa psikologi Islam atau yang lain? Nah, kalau psikologi misalnya ingin ditambahkan dengan psikologi Islam, banyak karyanya. Pertama, saya sarankan Anda kembali kepada tafsir-tafsir dulu, membahas ayat-ayat Qur'an. Ya, ayat-ayat Qur'an. Baik, di ayat-ayat Quran itu ada turunan-turunan ayat membahas tentang nilai-nilai psikologi. Bahkan lebih dalam disebut ilmu nafas. Ada beda antara psikologi dengan ilmu nafas. Kalaupun istilahnya sering disamakan padahal beda. Kalau psikologi itu menganalisis dari sesuatu hal, sifat-sifat yang bersumber dari sikap seseorang. Jadi sikap dulu, jadi perbuatan dulu, baru dianalisis. Oh ini begini, begini, begini. Tapi kalau ilmu nafas, sebelum jadi sikap itu sudah bisa diarahkan. Oh ini akan kesini, ini arahnya kesini. Sebelum dia bersikap. Itu ada ayat-ayatnya di Quran. Di antaranya ayat-ayat tentang kemanusiaan. Saya punya buku, bukan saya punya ya. Allah berikan kesempatan untuk menulis, nama bukunya Ma'rifatul Insan. Ya, menuju manusia paripurna. Itu di situ kami terangkan tentang tentang manusia. Dari mulai anatomi tubuh manusia, sifat-sifat manusia, bagaimana manusia diciptakan. Ya, manusia disebut berapa kali di Quran, dengan nama apa. Kalau disebutkan ini berarti sifatnya. Contoh, manusia disebut Bashar. Bashar disebutkan 35 kali di Quran. Kalau disebutkan Bashar artinya perpaduan nafsu dengan takwa. Nafsu itu dorongan keburukan, takwa dorongan kebaikan. Kapan manusia cenderung berbuat buruk? Kalau ada situasi begini, begini, begini, begini. Kalau dibawa ke rumah tangga, ini akan terjadi. Kalau dibawa ke pekerjaan, ini akan terjadi. Dan itu pasti benar. Karena sumbernya dari Allah. Dari Allah sumbernya. Ya, kalau takwa itu sifat kebaikan. Bagaimana dia bisa distimulan? Stimulan dengan begini, begini, begini. Amalannya seperti ini. Pekerjaannya seperti ini. Ya, dia disebut dengan insan, disebutkan 65 kali. Kenapa disebut insan? Karena akan beraktivitas dalam 24 jam. Aktivitasnya cenderung begini. Dia kalau malam istirahat, kalau siang dia beraktivitas. Kalau ditukar siang banyak beraktivitas, malam sedikit istirahat, maka siangnya akan berdampak. Mulai dari ngantuknya, minta jatah banyak tidurnya dan sebagainya. Ada semuanya. Di itu lebih bagus menurut saya, apalagi Anda seorang muslim. Dan ambil hadis-hadis Nabi terkait dengan itu. Cara gampangnya temukan di hadis-hadis pembahasan tentang sifat-sifat manusia. Itu ada. Lihat dibuka misalnya Sahih Al-Bukhari, temukan. Kalau ingin pembahasan lebih spesifik di keislaman, ada. Misal untuk lebih mendalam tentang struktur tubuh manusia, cari bukunya Ibnu Sina, Avicenna. Ya, untuk yang anatominya namanya Al-Qanun Fit-Tib, Capita Selecta untuk kedokteran untuk tubuh manusia. Untuk yang sifat kedalamannya ada yang disebut dengan Asy-Syifa namanya. Asy-Syifa. Cari bukunya, itu insyaallah ada terjemahannya. Di situ ada turunan-turunan untuk mengenal bagian-bagian kedalaman manusia. Ya, untuk yang lainnya sudah banyak sekarang psikologi Islam dikenal oleh orang muslim, termasuk oleh ada juga bagus Profesor Dadang Hawari, ya itu juga menawarkan tentang tawaran psikologi Islam. Ada juga Ibu Zakia Darajat almarhumah, dia beliau juga menawarkan tentang psikologi Islam dengan bahasan-bahasan yang cukup dalam. Anda bisa dapatkan itu dengan turunan-turunan persepsi Islam yang lebih baik. Allahu a'lam bissawab. Kalau sudah ada terjemahkan ke bahasa Jerman, ya kemudian supaya bisa bermanfaat bagi yang lain. Mudah-mudahan buku saya nanti bisa dicetak ulang, nanti ada. Kita sudah lama itu untuk bisa mengulas itu. Ya, sudah juga ada yang minta dicetak, nanti kita coba konfirmasikan nanti di akhir TV insyaallah bagi yang bertanya. Saya ada koleksinya, yang bertanya ini siapa? Psikologi Islam. Oh, Gaib. Oh, ada, baik ya. Time. Bisa dihubungi ada staff saya nanti, tinggal di mana, mungkin nanti bisa dikirimkan ada koleksi di rumah yang bisa dibaca. Ba'da Asar, sesi tanya jawab, sampai jam 19. Silahkan aja kalau Anda, saya jam 12 pulang. Ini mungkin kemarin, pertanyaan Jumat. Oh ya. Masya Allah, sebentar lagi. Oh ini yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum bagi seorang yang mengamalkan sholawat wahidiyah? Jika amalan tersebut tidak ada tentunya, bagaimana menasihati menyampaikan kepada jamaah wahidiyah? Pertama, apa itu wahidiyah? Itu dulu. Wahid itu satu. Wahidun itu untuk Allah, wahid. Untuk zikir, apa itu zikir? Zikir itu hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Melalui bacaan bisa. Anda setelah salat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau yang lain itu zikir namanya. Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan pertengahan. Fa idza qadaitum misalnya, bahkan selevel Nabi Ayub, kata Allah, amalkan zikir Nabi Ayub. Quran surah ke-21, ayat 83-84. Allah jamin kok, saya berikan kesembuhan. Ada yang diuji misalnya, belum dapat keturunan misalnya, amalkan zikir Nabi. sampai ayat ke-15 ya kalau perlu, sampai punya anaknya. Ada silakan. Ada zikir-zikir dalam kesulitan boleh. Bahkan sambil tahajud, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 80. Kalau dalam persaingan bisnis, Pak, atau dalam diplomasi atau karir misalnya, kadang-kadang tidak sehat, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan Anda, boleh. Amalkan seperti amalan Nabi Yunus. Ada zikirnya. Ya Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Ada yang sakit, sakitnya misalnya, ya tadi yang saya sebutkan, ada yang amalan di masa Nabi, umat Nabi Muhammad, ada. Quran surah pertama ayat 1 sampai 7. Ada dulu di zaman Nabi, Pak, ada kepala suku tersengat kala jengking. Dan kala jengkingnya kala jengking Arab, Pak, bayangkan. Ya, bukan kala jengking sekarang yang dicari racunnya, bukan. Ya, yang dulu, itu yang dulu. Ya. Sekarang banyak ya, Anda silakan mau nyari keringat semut boleh silakan ya. Itu nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Ini kala jengking Arab, tersengat kala jengking Arab. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sakit luar biasa dan cari obat enggak ada obatnya, semua sudah hand up, give up. Oh, sudah enggak bisa nih, enggak bisa. Tabib, semua tabib enggak bisa. Maka ditemukanlah kemudian sekelompok sahabat. Di situ ditanyakan, adakah kalian yang bisa menyembuhkan? Satu orang mengangkat tangan dengan izin Allah, biiznillah. Ah, ini dokter yang bagus, yang baik. Jangan katakan saya bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Ketika Anda mengatakan saya bisa menyembuhkan, maka Allah akan menahan kesembuhan itu. Paham ya? Maka insyaallah, biiznillah, maka diundang dia, maka diberikanlah kemudian bacaan Quran. Dibacakan Al-Fatihah sekali baca. Sekali baca awal sampai akhir, tiba-tiba sembuh saat itu. Bisa ya, sekali baca Al-Fatihah sembuh. Ada orang sekarang 1000 kali baca Al-Fatihah, enggak sembuh-sembuh. Apa yang salah? Bukan Al-Fatihahnya, mungkin cara bacanya. Orang itu dekat dengan Allah, dia rajin sholat, rajin macam-macam. Dibacakan sembuh, mohon kepada Allah. Bukan karena Al-Fatihahnya, karena Allah menyembuhkan lewat ayat-ayat itu. Ada, silakan. Itu zikir. Tadi zikirnya apa poinnya? Zikir tauhid ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tauhid, zikir, ba'da sholat, baca. La ilaha afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal apa itu? La ilaha illallah. Dibenar kalau orang ba'da salat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, benar. La ilaha illallah, benar. Silakan. Subhanallah, hamdalah, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Ya, apalagi tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah. La ilaha, boleh. Ya, boleh, jangan mau meninggal aja, mau meninggal boleh ditahlilkan. Mau meninggal tahlilkan la ilaha illallah. Baca ya la ilaha illallah. Jangan yang panjang-panjang. Orang mau meninggal dibacain surat Yasin. Misal, ayo ikuti Yasin. Kelamaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, bacakan yang itu. Boleh Anda baca Quran bimbing silakan, enggak ada masalah. Enggak, tapi kalau sudah sekarat, misal, kalau sedang sakit boleh bacakan Quran, enggak ada masalah. Bacakan Yasin, bacakan misalnya Al-Baqarah, bacakan Ali Imran, bacakan ayat Syifa, enggak ada masalah. Tapi saat dia dalam sakaratul maut, dia langsung kalimat yang singkat, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La la ilaha illallah. La ilaha illallah, illallah sampai mengucapkan. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, begitu mengucapkan illallah, sepanjang terucap di lisannya, ada jaminan dia untuk masuk ke dalam surga. Sekalipun amalnya, salahnya banyak, solehnya sedikit, kalau ditimbang-timbang dengan semua hanyal tidak dapat, masih banyak yang salahnya, dia ke neraka dulu, tapi ada kembali kemudian dia ke surga. Setelah dihukum dengan kadar kesalahannya, itu ada di hadis Al-Bukhari. Baik ya? Tapi kalau tidak mampu mengucapkannya, itu yang bahagia. Itu yang bahaya, bahaya, bahaya, bahaya. Ya? Gampang, gak usah banyak berlatih, asal Anda rajin beramal. Gak usah banyak berlatih, saya latihan dulu ah. Supaya saat meninggal nanti bisa. Jangankan saat meninggal, Anda latihan sekarang. Ya, sambil jalan, sambil maraton, sambil lari, Anda la ilaha illallah. Yakin saya katakan, 10 meter bisa terganggu hilang. Dalam sadar pun sulit mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi dalam keadaan sakarat. Tidak mudah. Jadi, salawat wahidiyah, ini kalau yang dimaksudkan salawat tauhid, mungkin yang dibaca la ilaha illallah, itu gak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan ini adalah amalan-amalan untuk tujuan tertentu, misal supaya bisa menebak isi pikiran orang lain, supaya bisa berjalan di atas air, misalnya kan, supaya bisa terbang, ya, menyaingi burung elang, misalnya, nah itu yang repot, ya, itu yang tidak diperkenankan, itu yang salah. Bahkan telah diulas oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ini amalkan ya. Kalau amalkan kamu bisa lakukan, kamu bisa menerawang. Wah, masya Allah. Isi pikiran dia, masya Allah. Baca ini. Kamu ketika kamu baca, kamu akan tepat menyentuh dia di hatinya. Tepat sentuh dia di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Oh, itu salah. Itu salah. Tinggalkan yang seperti itu. Ahmad, nggak boleh yang seperti itu ya. Nggak boleh. Ya. Mat siap menikah? Masya Allah. Nanti cari ya yang sesuai. Mau memulai dari nol? Wah, cari di pom bensin ya banyak deh. Bismillah. Mulai dari nol ya Pak, itu siap gitu. Kapan? Nah, bagus. Suka ada pertanyaan tuh begitu. pertanyaan, Ustaz, jangan tengah-tengah. Ada pertanyaan, cari pertanyaan yang bagus-bagus ya. Kadang-kadang suka ada yang unik-unik tuh. Ustaz, bolehkah menikah pada saat berakhir Ramadan? Baik. Kalau boleh, kapan Ustaz ke rumah? Luar biasa. Saya bilang luar biasa pertanyaannya. Untung istri saya gak baca pada saat itu. Allahu Akbar. Ayo bikin status. Apa hukuman tidak berpuasa tanpa udzur syar'i di bulan Ramadan? Ah, kafarat. Bukan cuma dosa. Dia ada satu di antara tiga. Dia tetap mengqadha. Ya, kalau dia sengaja, misalnya apalagi bermaksiat, dia bukan cuma mengqadha, tapi ada kafarat. Ada hukuman khusus, satu di antara tiga. Satu, dia mesti merdekakan budak. Kedua, dia berpuasa 2 bulan, 3 bulan berturut-turut terus. Yang ketiga, dia dia memberi makan 60 orang fakir, orang miskin. Ini memberi makan 60 orang miskin, merdekakan budak atau puasa 3 bulan berturut-turut. Enggak boleh putus. Jadi kalau misalnya batal sehari, orang lagi terus. Baik. Dan ini bukan pilihan, awas. Saya sih bisa, jangankan 60, 600 saya kasih makan. Masya Allah, siang-siang sengaja buka. Tidak, yang seperti ini pernah kejadian. Di masa salah satu seorang yang tidak paham ilmu, kemudian naik dia ke pusat pemerintahan, kemudian dia sengaja melakukan perbuatan bergaul dengan istrinya di siang hari, terus dia panggil ulama. Ya, begitu dipanggil ulama, dia sudah tahu akan ada tiga pilihan itu. Dan dia sudah menyiapkan harta untuk dia bisa kalau enggak memerdekakan budak atau dia memberikan makan 60 fakir miskin, bahkan lebih daripada itu. Tiba-tiba jawabannya mengejutkan. Kata ulama itu, maka paduka, Anda mendapatkan hukuman, Anda harus mengkodok plus puasa 3 bulan berturut-turut. Hah? Kan ada pilihan yang lainnya. Untuk Anda pilihannya cuma satu, yang itu. Maka ini jangan dimain-mainkan. Bagi yang sengaja untuk berbuka, maka yang berlaku hukuman terberat bagi dirinya. Hukuman terberat, ya. Gitu ya, Ahmad. Baik, saya hanya tahu Ahmad yang ada di sini. Kalau disebutkan yang lain mungkin saya bisa. Siapa nama itu? Riza, siap-siap ya. Riza. Boleh enggak mengikuti berbagai macam mazhab? Untuk sholat ikuti Imam Syafi'i. Untuk wudu ikuti pendapat yang kalau tidak sengaja tersentuh, laki-laki bukan mahram tidak batal. Nah, begini. Kalau ada yang dicari tarjih yang terkuat, itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud talfiq, itu tidak boleh. Talfiq itu sengaja mencari yang mudah-mudah supaya enak. Gitu. Misal, mohon maaf, saya pengen Al-Fatihahnya enggak usah pakai bismillah, hamdalah saja. Nanti kemudian masalah subuhnya itu enggak usah pakai kunut. Sudah Hanafi saja. Tapi masalah duduk di antara dua sujudnya ikut yang Hambali yang paling singkat, yang Robik Firli. Kenapa? Supaya cepat selesai salatnya. Dia udah enggak pakai bismillah, lebih cepat. Kemudian setelah itu kunutnya enggak usah pakai subuhnya, ikut Hanafi. Terus duduk di antara dua sujud sudah enggak usah pakai 7 atau 8, Rabbik fili warhamni jut, enggak, 2 aja, Rabbik fili selesai. Kemudian iftitahnya baca yang paling pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah selesai. Semua yang paling pendek supaya cepat salam. Maka Reza itu enggak boleh. Enggak boleh, harus diambil yang paling sempurna, ya. Kecuali kalau tarji. Kalau tarji enggak ada masalah. Jadi kalau tarji ambil yang terkuat. Misal, oh, ini yang terkuat ini untuk subuh, ini nazilah. Saya enggak kunut subuhnya, misal ya. Saya kunutnya saat ada kejadian. Silakan kalau Anda pandang itu yang terkuat. Oh, pada bismillah saya pikir yang terkuat itu jahar. Dijaharkan boleh, silakan, enggak ada masalah. Jadi ketika Anda subuh bismillah dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim, tuh Syafi'i. Tapi ketika Anda kunutnya tidak dilakukan, ya kunutnya nazilah, itu Hambali, itu boleh. Itu namanya tarjih. Tapi kalau talfik enggak boleh. Paham ya? Talfik tidak boleh. Nah, jadi sama mencari yang seperti dalam salat juga sama. Nanti misalnya ada yang merapatkan barisan, ya. Misal seperti ini. Ahmad sini jadi imam. Ya, di sini. Kiblatnya ke sana, Mat ya. Oke, ke sana kamera. Siapa namanya? Yudi bangun. Saya contoh, ambil contoh ini bahasan terakhir kita. Ini misalnya begini. Ini kalau ada dua-duanya setara ini enggak ada masalah. Misal ini dua orang, imam satu, makmum satu. Boleh setara begini. Sejajar maksudnya. Ya, hadisnya Abu Dawud nomor hadis 1369. Pernah saya bacakan. Yang kedua, ini kisah Nabi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kedua ini mundur sedikit, tapi masih nempel kakinya. Ini masih maju, ini begini. Ini enggak ada masalah. Jelas ya? Ini tidak ada masalah. Jadi kalaupun mau diamalkan salah satu enggak ada masalah. Ya, ini enggak ada persoalan mau pakai ini, mau pakai ini enggak ada masalah. Ngangkat tangan, mau di sini boleh. Mudah di sini silakan, di sini silakan. Ya. Tapi kalau kita mau ambil tarjih, misal saya untuk yang ini yang paling kuat yang ini supaya beda antara imam dengan makmum, itu enggak ada persoalan, silakan. Tapi ketika saya mau mulai takbir, saya ngambil pendapat yang beda dengan yang ini, yang berpendapat ini agak maju, saya mau ngambil pendapat yang sejajar dengan bahu. Kadang yang berpendapat dengan ini misalnya sejajar dengan daun telinga, itu enggak ada masalah, sah. Kalau yang diambilnya adalah tarjih. Tapi kalau talfik itu enggak boleh. Ingin mempercepat. Terus kemudian datang satu contoh sekalian bagaimana mengambil posisi. Ini sedang sholat, tiba-tiba ini sedang berlangsung, kemudian datang masbuk. Nama siapa? Ilham. Ilham. Nah, sebelum mencolek, Ilham, pertanyaan saya, kenapa Anda masbuk? Kenapa terlambat? Gak bisa begitu Ilham, itu gak bagus. Ini tahu gak, ini Ahmad dengan Yudi, ini bisa sholat tepat waktu, kerjaan mereka banyak. Antum ini kerjanya apa? Tiba-tiba kok terlambat seperti ini? Jangan diulangi lagi, gak boleh seperti itu, dosa antum. Ayo, mau kemana? Jangan nengok, antum sedang sholat. Nah, ini gak usah ketawa. Nah, ini teman-teman sekalian, dia kemudian akan memberikan isyarat. Baik, apa yang memberikan isyaratnya? Nah, lihat, colek, tepuk-tepuk berkali-kali. Ditemukan di mana? Yang seperti ini, perhatikan baik-baik, ini sering terjadi. Sebetulnya tidak ada isyarat langsung, mau nepuk, mau colek seperti ini, ya, atau dengan bacaan, tidak. Makanya dari sini hanya ada isyarat yang memahamkan bahwa di belakang ada orang yang ikut, masbuk, yang baru untuk datang. Makanya ada yang mengatakan bertakbir dengan kencang, Allahu Akbar. Ya, begitu ini bertakbir, Allahu Akbar, kedengaran ini mundur. Kalau belum paham, ini Ahmad imam boleh memberikan isyarat begini untuk mundur. Jelas ya? Nah, ini silahkan mundur. Tapi kadang ini takbir, ini tidak menduga. Mungkin sedang sholat sunnah. Dia mungkin menduga saya sedang sholat sunnah. Kemudian, maka ini boleh menyentuh dengan yang lain caranya. Misal, tadi lakukan. Nah, dicolek, ditepuk. Nah, ini sudah ditepuk, belum mundur juga misalkan. Nah, ini belum tahu misalnya, belum tahu. Maka ditepuk lagi sekali lagi. Ya, nah, kalau belum ada, imamnya yang boleh diberikan isyarat. Nanti imam akan meminta ini mundur. Baik ya. Atau kemudian ini bisa di sini, imamnya maju dan ini memberikan isyarat. Tepuk, ini mundur. Nah, dua ya. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, bebas dikerjakan. Mana saja nggak ada masalah. Ya, jadi ada yang ingin mengeraskan suara, boleh. Mana yang ingin tadi memberikan isyarat dengan tepukan tangan, boleh. Kedua-duanya setara, setara di sini. Tarjihnya tidak terletak kepada mengeraskan atau menepuk. Tarjihnya yang paling kuat adalah yang sekiranya bisa memberikan isyarat, dia paham supaya mundur. Paham? Sempurnakan sekali lagi. Geser sedikit Ahmad, geser sedikit sana. Baik, ini belum seimbang, dua orang, datang lagi satu, nama siapa? Ramadan, baik. Ini persoalan. Kenapa mengikuti teman Anda? Terlambat juga. Sudahlah, waktunya mau habis. Masuk ke sini bagus. Kanan kiri, ya, yang terakhir ini yang jarang dilakukan. Satu orang lagi, Mas sekalian. Nama? Lutfi. Lutfi. Baik, Mas Lutfi. Lihat sini. Ini sudah penuh saat pertama. Tinggal Anda datang. Anda kemana? Jangan nengok. Boleh, silakan bebas. Di belakang imam. Ya, ah, ini bagus. Teman-teman sekalian, posisi ini bagus. Ini sebenarnya sederhana, tapi sangat penting sekali. Jadi posisi, ini persis di belakang imam. Ya, imam sedang sholat, sana aja. Jadi ini persis di belakangnya. Jarang orang ketahui, sebetulnya bisa dalam posisi ini, dia memberikan isyarat pada yang di depan, supaya ini mundur. Jika belum ada teman yang lain. Misal, ini ditepuk, dia mundur. Dan ini merapat, yang ini. Nanti kalau ada yang baru, dia bisa mengisi sebelah sana. Tapi dengan catatan, isi lagi, dengan catatan, jika memang pengetahuan tentang ini sudah meluas, semua tahu. Tapi kalau belum tahu, jangan dipraktekan. Ya, jangan dipraktekan, sehingga nanti tidak tumbuh persoalan atau fitnah-fitnah baru. Ya, ditepuk. Ini, dia gak mau mundur. Jelas ya? Nah, dan jangan jadi permainan, karena di sementara tempat pernah terjadi. Paham dengan hadis ini, tapi jadi permainan ini gak boleh. Gak boleh. Jadi pernah ini ditepuk, ini mundur. Begitu ini mundur, dia yang masuk ke sini. Nah, yang dapat. Langan mas, nah, habis ya. Baik, saya punya keinginan kuat untuk ada lebih lama di sini membahas bahasan-bahasan kita. Tapi dalam setiap kesempatan selalu ada waktu-waktu yang membatasi kita untuk bisa mengerjakan aktivitas lain. Saya menyayangi Anda seluruhnya. Dan saya berharap jadi keluarga yang baik untuk Anda seluruhnya. Dan keluarga baik mengharapkan keluarganya jadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Karena itu saya bermohon pada keluarga saya di sini, jalin kekeluargaan yang baik, bersatu dalam kemuliaan. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, diskusikan dengan baik. Kemudian belajar dengan cara yang benar. Jika ada paham-paham yang menyimpang, yang tidak benar, apalagi dalam sisi akidahnya ada perbedaan, lebih baik Anda hindari saja. Walaupun mungkin di Jerman sistemnya mengakomodir, enggak ada masalah, kita hormati hukum itu, tapi tetap dalam urusan akidah kita harus pisahkan. Misal saya dengar ada Syiah di sini, ada Ahmadiyah dan sebagainya, itu konsep yang berbeda dari turunan akidah. Itu berbeda. Tapi kalau Jerman memberikan penghormatan pada semua, kita hormati hukum itu. Ya, supaya tidak memberikan kerumitan-kerumitan di tempat kita menetap di situ. Tapi bagi Anda semua, saya sampaikan, ayo jalin ukhuwah, berdakwah dengan lembut, sampaikan bahwa Islam itu indah, Islam itu memberikan solusi sehingga mendapatkan kemuliaan-kemuliaan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga cara, dan sebelum tiga cara ini disampaikan, nanti ada orang tua kita, Pak Haji Mohsin, atau dikenal dengan Abu Jamal, atau juga disebut dengan Pak Oce, ingin memberikan beberapa bagian-bagian pesan dari beliau, ada pesan dari panitia. Nanti terakhir, Nabi SAW memberikan gambaran bahwa satu ta'lim bisa ditutup dengan tiga cara. Satu, bisa mengucapkan hamdalah kalau singkat. Kedua, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bisa ditutup dengan kifaratul majlis. Dan yang ketiga, kalau ada hal yang sifatnya khusus, kadang-kadang tidak bertemu, kita bisa berdoa seperti Nabi berdoa, sahabat mengikuti dan mengaminkan. Nanti insya Allah saya akan menggabungkan ketiga itu setelah beliau memberikan pesan. Tapi saya tutup dengan satu pesan penting bahwa insya Allah persoalan tentang Ramadan kami akan sampaikan dan ditayangkan lewat TransTV. TransTV itu setiap hari, hari-hari Ramadan menjelang buka waktu Indonesianya. Jadi kalau menjelang buka di sana di kisaran dekat-dekat jam 6, di sini barangkali dimulai dari jam berapa, jam 1 ya? Baik, jam 1 apa? Siang ya. Jadi masih bisa melihat ya. Nanti silahkan bergabung ada, dan nanti di akhir TV pun kita akan backup, dan ini nanti pertanyaan-pertanyaan ini kita akan coba juga bahas. Mudah-mudahan bisa tersambung. Mohon titip Pak supaya bisa terbawa. Ini aja kotaknya, enggak usah dibawa supaya enggak membuat space untuk kita. Baik teman-teman, itu yang sementara saya sampaikan. Saya serahkan dulu kepada orang tua kita Pak Haji Mohsin atau Pak Abu Jamal atau Pak Uci untuk memberikan kalimat-kalimat ini. Fadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan alhamdulillah sejak Ustaz dari hari Rabu sampai hari ini di Hamburg. Dan kita salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya yang pertama kami akan sampaikan minta maaf sebesar-besarnya dari mulai pengurus syura, pengurus Indonesia Islamic Center, dan pada anak-anak muda sebagai panitia, dan seluruh masyarakat Hamburg yang turut datang menggembirakan kedatangan Ustaz. Kami dari syura mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian, memuliakan kalian dan ditempatkan kalian di tempat yang seindah-indahnya insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Ustaz senang hati kami, gembira. Dan insyaAllah kita dirahmati. Kepergian Ustaz, sedih hati kami, gelisah sampai ke jantung hati. Hari ini Ustaz akan berangkat, dan saya titipkan satu pesanan, insyaAllah pesanan ini diterima dengan baik, dan kami bersedia insyaAllah lebih memeriahkan daripada saat 4 hari di Hamburg sini. Yaitu insyaAllah Ustaz belum mengatakan ya, tetapi insyaAllah kami akan doakan juga insyaAllah hatinya atau kesempatannya di Indonesia bersedia untuk datang pada tahun depan akhir Syaban seminggu dan awal Ramadan seminggu. Jadi 2 minggu di Hamburg. Dan insyaAllah kami telah bersepakat dan insyaAllah sesudah Ramadan kami akan bermusyawarah. Dan mengenai masjid yang Ustaz ada tawarkan, kami juga insyaAllah akan bermusyawarah. Tapi yang jelas tempat ini tidak bisa lagi kami beli, karena kami berdua dengan Pakistan dan tidak mungkin Pakistan itu akan melepaskan untuk kami. Jadi untuk selanjutnya insyaAllah kami akan bersedia mencari tempat yang lain. Tetapi sebelum itu kami harus bermusyawarah yang baik. Karena anak-anak muda di sini banyak kali mahasiswa, entah mereka mau di Hamburg atau mau pulang ke tanah air. Yang bapak-bapak sini tunggu meninggal liang kubur mesti. Ya, jadi semua harus kita persiapkan dan harus kita musyawarahkan. Tapi sebanyak-banyak terima kasih kami dengan kedatangan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Ustaz ilmu yang lebih banyak, lebih baik, dan insya Allah kami lebih mencintai sama dengan yang lain. Dan insya Allah Ustaz sering datang ke Eropa sini, khusus jadi Hamburg. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak-banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah Ustaz berikan kepada kami. Tetapi Ustaz panggilkan saya Pak Mohsen, itu nama saya betul. Abu Jamal itu, Jamal itu anak saya di sana. Dan Oce itu nama saya waktu kecil. Jadi panggil Oce, Abu Jamal. Kalau masjid sini Abu Jamal, kalau di sana panggil Mohsen, kalau konsulat panggil Pak Oce. Jadi tiga-tiganya itu meragut dalam satu manusia saja. Taib, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Maaf sebesar-besarnya. Insyaallah kita berjumpa lagi. Pertemuan itu ada selalu perpisahan, tapi tidak mungkin perpisahan itu ada pertemuan. Tapi kali ini insyaallah kita bertemu kembali di Hamburg sini. Insyaallah, amin. Jazakumullah khair pada guru kita semua, orang tua kita, Pak Mohsen, Bu Jamal, Pak Oce yang semakin oke dan menjadi oke Oce. Alhamdulillah, Mas Sandi ya yang di Indonesia, di sini sudah duluan dari program antum. Dan programnya oke, orangnya oke. Jadi kalau Mas Sandi nanti mau silakan studi banding bisa ke sini ya. Alhamdulillah insyaallah kami bersama teman-teman sekalian. Saya mencintai Anda karena Allah seluruhnya, dan saya katakan bahwa kami datang ke sini ingin bisa memberikan sesuatu, dan saya tidak berusaha untuk meminta apapun. Insyaallah mudah-mudahan niat tadi diperbaiki. Saya punya beberapa janji untuk orang tua Fikri dan Fatur, sampaikan kalau sudah pada hafal Quran, mudah-mudahan saya bisa menepati janji yang kemudian saya tetapkan. Kita coba usahakan supaya Adinda bisa berhaji. Ya, kemudian kedua untuk panitia juga saya sampaikan bahwa kami akan mengganti insyaallah tiket kami ke sini, tiga personal kami, dan nanti silakan sampaikan nomor rekeningnya, kami insyaallah gantikan. Dan jika Pak Oce sudah menemukan lahan masjidnya, maka sampaikan, maka kami insyaallah yang pertama kali akan memberikan transferan 100 juta rupiah insyaallah untuk bisa awal mula itu bisa dibangun. Kami ingin sama-sama juga punya saham untuk ke surga dari Hamburg, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Saya tidak meminta Anda satupun kecuali saya memohon dalam sujud Anda mohon doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, ayah ibu saya, ayah yang sampai saat ini saya belum bisa berjumpa kembali, dan juga dengan keluarga kami. Saya kira itu saja. Lama kami di sini kurang lebih 5 hari. Tentunya ada sikap-sikap yang kurang berkenan, dan saya sangat bermohon maaf. Saya bukan malaikat dan Anda juga bukan setan. Jadi ya saya ada salah, tapi Anda juga bisa memaafkan. Jadi saya setulus hati mewakili kawan kami Pak Kikik, juga ada Mas Rai di belakang, juga tim Akhir TV. Kami mohon maaf bila saya barangkali ada mohon maaf sinyal-sinyal yang kurang terapling dengan baik. Maafkan kawan-kawan kami, itu keterbatasan kami. Dan mudah-mudahan ke depan mungkin Anda bisa mewujudkan jaringan TV yang lebih baik. Dengan itu semua Anda bisa meneruskan nilai dakwah yang mulia. Teman-teman, sekali lagi kita menutup kajian ini dengan menggabungkan 3 cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima, dosa kita diampuni, dan nanti kita tutup dengan doa kifaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma ya al-ghafur nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ala. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu dengan segenap namamu yang terindah, sifat-sifatmu yang mulia, namamu yang pengampun, ya Allah. Kami mohon, Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhamban illa ghafarta. Jika ada satupun di antara kami, kerabat kami, saudara kami yang khususnya hadir dalam majlis kali ini datang membawa lumuran dosa, maka mohon, ya Allah, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajta. Duhai Allah, kami mohon ya Rabb, mereka yang ikhlas datang untuk belajar, meluangkan waktu, tenaga, fikiran ya Allah, dan di antara mereka ada yang diliputi kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon dengan segala keikhlasan yang meresap pada jiwa mereka, jangan biarkan mereka meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, siapapun di antara kami yang saat ini tengah Engkau uji dengan kesulitan di rumah tangganya, dalam kehidupan pekerjaannya, hidup sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasannya, angkat ya Allah, angkat dan mudahkan segala kesulitan dia. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, di antara sekian sahabat-sahabat kami, bahkan dalam sakitnya ada yang memaksakan untuk hadir, ada yang menyimak, ada yang ingin berubah, ada yang ingin bertobat ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah dengan segala ketulusannya, mohon angkat dan sembuhkan segala penyakit mereka ya Allah, terima tobatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma Engkau maha tahu tidak ada yang sempurna di antara kami ya Allah. Kami mohon ya Rabb, jika kami pernah berbuat kesalahan pada orang lain ya Allah, dan itu bisa menjerumuskan kami pada neraka-Mu, mohon ya Allah kami bertobat pada saat ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan mohon muliakan orang-orang yang pernah menyakiti kami ya Rabban Alamin. Ampuni dosa-dosa yang telah berbuat jahat kepada kami ya Arhamar Rahimin. Dan mohon ya Allah dengan cinta kami kepada mereka, sentuh hati mereka untuk berubah, sadarkan mereka untuk bertobat ya Allah. Kami tidak ridha bila mereka wafat dalam keadaan kejahatan yang mereka miliki. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang tersesat untuk kembali. Berikan hidayah pada saudara-saudari kami di Eropa ya Allah, agar mereka bisa memeluk Islam, bersanding bersama kami, dan berikan kami kekuatan untuk mendakwahkan Islam dengan penuh kelembutan, keindahan dan kebenaran seperti Engkau telah tanamkan kepada Rasul-Mu dan Rasul-Mu tanamkan kepada kami ya Rabban Alamin. Allahumma ya Rabb, idza kana hadzal yawm min awwal yawmina ya Allah li hayatina min baqiyati hayatina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Duhai Allah, jika memang ini akan membuka lembaran baru dalam kehidupan kami, maka kami sangat bermohon kepadamu ya Rabb, jadikan sisa hidup kami, sisa usia kami dengan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya ya Allah. Jadikan pengetahuan ini membantu kami untuk beramal demi mendekat kepadamu. Rekatkan ukhuwah di antara kami ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan. Wa idza kana hadzal yawm min akhir yawmina ya Allah faj'al hadzal yawm min husnil khatimah. Ya Rabb, jika memang hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami dan kami akan wafat di hari ini, kami ridha ya Allah. Namun mohon jadikan wafat kami dapat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana liqul kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka mohon ya Rabb, kuatkan lisan kami di akhir hidup kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tujibu kalimati ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau jawab dengan kalimat terindah di akhir hidup kami ya Rabb, duhai hamba-hambaku, duhai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang. Engkau ridha denganku, aku ridha denganmu. Aku jadikan kau golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma kami merindukan surga-Mu ya Allah. Nashtaq bi liqa'i rasulik. Kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami amalan dan mampukan kami untuk mengamalkannya agar kami bisa bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni ya Allah kami sebagai ayah. Jika dengan sifat ayah kami, kami menyakiti keluarga kami. Jika dalam dosa di keluarga kami adalah beban yang telah kami lakukan, maka ampuni kami ya Rabb, jadikan kami ayah-ayah yang baik. Allahumma ghfir ummahat. Ya Allah, ampuni para ibu ya Allah, yang memang dalam keluarga ya Rabbal Alamin, jika memang di dalam keluarga dosa-dosa tercukupi karena peran dosa dari para ibu, maka ampuni dosa para ibu ya Allah, muliakan para ibu ya Allah. Allahumma terima taubat mereka. Allahumma nahnu kal abna, kami sebagai seorang anak, kami para anak ya Allah, jika sampai saat ini masih berkhianat pada orang tua, maka kami mohon ya ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami bertobat ya Rabb, mohon berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk beramal yang bisa memasukkan kedua orang tua kami ke surga ya Rabbal Alamin. Tak mampu kami membalas jasa mereka ya Rabb, tapi setidaknya berikan kami kekuatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Duhai Allah, kami mohon jadikan pertemuan kami awal sampai akhir kini pertemuan yang bisa mengikat kami dalam cintamu ya Rabb, keberkahan darimu ya Allah. Dan bila pun kami mesti berpisah, mohon ya Rabb, satukan kami kapanpun itu dalam persatuan yang penuh dengan cinta kasih, persatuan yang mengeratkan silaturahim di antara kami. Allahumma ya Rabb, Allahumma ihfad umara'ana waj'alhum minal 'udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami agar bersikap adil dalam keputusan mereka ya Allah. Lindungi mereka dari perbuatan zalim ya Arhamar Rahimin. Mohon satukan kami dengan mereka di surga-Mu dengan kemuliaan ya Rabbal Alamin. Allahumma ahfad ya Allah ulama'ana waj'alhum minal mukhlasin. Ya Allah, jaga para ulama kami dan jadikan mereka ikhlas dalam berdakwah ya Rabb. Sayangi mereka ya Arhamar Rahimin. Mohon lekatkan ilmu mereka ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma alifna ya Allah sufufana ya Allah, satukan kami dan lembutkan hati kami untuk bersatu ya Allah. Janibna minat tafruqah, dan mohon jauhkan kami dari perpecahan. Lembutkan hati kami untuk menerima perbedaan yang mendekatkan kami denganmu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma fadlika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kami telah bermohon kepadamu ya Rabb, mengalirkan air mata. Engkau telah berjanji akan mengabulkan setiap doa. Kami telah bermohon, kami telah mohon ya Allah, kami mohon ya Rabb, jangan sia-siakan air mata kami. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan doa darimu, tunjukkan kepada kami dengan cara apalagi kami mesti bermohon. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Adi Hidayat. Ya, terima kasih atas segala ilmunya dari hari kami.